dan dunia pada saat itu. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kuliah-kuliah dari Ustaz Felix. Silahkan yang di belakang, mudah-mudahan masih bisa konsentrasi ya. Sebelum kita mulai, ini buku yang akan dibahas, yang akan didiskusikan. Nanti jika ada yang berminat untuk memiliki buku ini, di sebelah kiri saya itu sudah ada tersedia ya, standnya bisa dilihat ya, dan buku-buku lain dari Ustaz-Ustaz. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Sebelum Ustaz memulai acara dan membahas isi buku yang akan dibicarakan pada hari ini, mungkin sedikit saya akan sampaikan profil dari Ustaz Felix. Jadi karena beliau masih muda, saya panggil Adinda, tapi ilmunya sudah malah melintang. Beliau mulai kembali kepada Bapak Islam di umur 18 tahun dengan kecepatan dan percepatan yang sangat hebat. Alhamdulillah sudah mengisi berbagai kajian di berbagai instansi, masjid, pesantren sebagai Islamic inspirator. Ya, bahkan dengan segala kesibukan beliau, mari kita usyuk mendengarkan. Dengan segala kesibukan yang padat, beliau masih juga bekerja sebagai marketing manager di salah satu perusahaan agrokimia. Ya, jadi Ustaz Felix sudah mempunyai dua putra dan satu putri. Oh, sekarang tambah satu lagi. Jadi ada dua putra dan dua putri. Alhamdulillah. Dan yang kedua putranya, karena beliau begitu serius sungguh-sungguh ingin mengembangkan generasi Islam dan sangat terinspirasi dengan Muhammad Al-Fatih, maka kedua putranya beliau namakan Sifir Muhammad Fatih 1453 dan Razi Muhammad Fatih 1453. Ya, ini saya. Dan kita harapkan melalui upaya buku ini dan buku-buku beliau lainnya, maka generasi Islam seperti yang sudah dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih, sebagai informasi beliau sudah menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Dan memang usia beliau juga singkat, jadi Muhammad Al-Fatih itu wafat di umur 49 tahun. Jadi selama 25 tahun, selama 29 tahun, beliau berhasil menorehkan sejarah titik emas di sejarah kebangkitan perkembangan Islam di dunia. Ya, saya tidak akan berpanjang-panjang. Mari segera kita dengarkan uraian-uraian dari Koko Felix Yeo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila hadihi wa intazama bi tariqatihi wa tarakahu Allah fi jalan aqidah Islamiyah dan asasan nanti kerabati wa bijah dari ahli wa masyarakat kami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa usrulat taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpanya tentu saja kita tidak ada, tanpanya tentu saja kita bukan manusia yang sempurna, karena Allah lah yang telah menciptakan kita dengan seluruh kesempurnaan yang kita punya. Kemudian kita berada di dalam Islam, dan mudah-mudahan dengan Islam itu kita bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada satu-satunya tempat yang kita sembah kecuali Allah, tempat kita meminta, tempat kita memohon ampun, tempat kita untuk bertaubat, dan tempat kita akan kembali pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita memiliki kesempatan untuk mencapai surganya Allah, karena sudah terputus seluruh kebaikan kecuali apa yang beliau sampaikan lewat lisan beliau dan lewat perbuatan beliau. Maka lisan beliau adalah kebaikan, begitu juga perbuatan beliau, bahkan diamnya beliau pun adalah sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita selalu bisa mencontoh beliau baik dalam hidup beliau, dan mudah-mudahan cara mati kita pun mati dalam hal yang beliau perjuangkan, yang beliau ajarkan dalam diri beliau, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan yang sama sebagaimana yang beliau dapatkan. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari insya Allah teman-teman yang selalu ditakmati Allah, jadi generasi-generasi muda yang insya Allah Islam akan dibangun, Islam akan dimuliakan dengan tangan-tangan teman-teman kita yang masih muda-muda ini. Dan memang tidak ada terlalu muda untuk belajar tentang Islam, karena Ali bin Abu Thalib itu mulai mengkaji Islam bersama Rasul ketika berumur 8 tahun. Kalau ada yang di depan kita ini umurnya berapa tahun? Apa? Ini ada yang berapa, berapa tahun umurnya? 5 tahun? 9 tahun, berarti sudah tidak telat lagi untuk belajar Islam. Karena semakin awal belajar Islam, semakin awal pula insya Allah kenikmatan yang akan diraih dan kejayaan yang akan bisa diraih. Sebagai informasi, tokoh yang nanti kita bicarakan yang di depan ini, Muhammad Al-Fatih, dia sudah menghafalkan dan menghafalkan Al-Quran seluruhnya ketika berumur 8 tahun. Jadi kalau adik-adik sini 9 tahun, dia sudah hafal 8 tahun Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad Al-Fatih, seorang yang kita ceritain bukan sebuah tokoh fiktif, bukan sebuah tokoh yang ada di movie atau bioskop. Kalau di bioskop kan kita kenal Iron Man, Spider-Man, Superman, Hulk dan sebagainya. Itu tokoh gak nyata, itu tokoh bohong-bohongan. Tapi yang kita bicarakan di depan adalah tokoh yang nyata. Gambar di depan asli, ini semuanya palsu tapi kalau gambar di depan ini. Kecuali satu, yang asli cuma pedangnya aja. Pedangnya ini ukurannya sekitar 1,5 meter panjangnya, dan di tengahnya itu bertatakan tulisan emas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doanya kepada Allah. Nah, pedang ini miliknya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi suatu saat pedangnya nanti ya sendiri kalau sempat ke Turki, ngelihat sendiri ini pedangnya ada di dalam museum Top Kapel di bagian-bagian armory, bagian-bagian pedang. Nanti kalau ada rezeki boleh lihat di sana. Tapi sebelum saya bahas tentang Muhammad Al-Fatih, ada bagusnya saya bahas sedikit tentang satu hal yang cuma ada di dalam Islam. Satu hal yang cuma ada di dalam Islam, ini namanya bisyarah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Jadi bisyarah ini apa? Bisyarah ini adalah sebuah kabar gembira. Bisyarah adalah sebuah janji tentang segala hal di masa depan yang belum mampu kita lihat. Tapi walaupun belum mampu kita lihat, kita merasa senang karena mendengar hal itu langsung daripada Allah dan langsung daripada Rasul. Misal, kalau adik-adik sekalian sudah pernah dengar tentang surga atau belum? Sudah, kira-kira bagus atau enggak? Bagus, di surga ada apa sih? Ada kolam susu, terus ada apa lagi? Ada sungai yang mengalir di bawahnya, istana-istana. Kalau digambarkan di dalam Al-Quran, yang namanya surga itu dia punya karpet, tapi karpet itu sangat tebal, warnanya hijau. Dan kalau dilihat dari atas seperti karpet tebal, bunda karmana seperti karpet tebal, dan kemudian banyak sekali pohon-pohon yang indah. Hebatnya pohon-pohon ini sudahlah indah dan kemudian kehijau-hijauan, buah-buahnya bisa langsung diambil dengan tangan. Jadi pisang bisa langsung ambil, gitu kan ya, anggur bisa langsung ambil, segala macam bisa langsung ambil. Indahnya luar biasa. Dan di sana sofa orang-orangnya bukan dari kayu, sofanya dari emas semuanya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka dikasih rumah-rumah dari cahaya. Enak kan? Rumahnya bersinar. Kalau zaman sekarang ada yang bersinar-sinar, keren atau enggak? Keren. Nah, maka di sana dipan-dipannya emas, sofanya emas, rumahnya dari cahaya, ada dari kaca, dan di sana semua orang merasa berbahagia. Dan khusus bagi laki-laki, di situ ada yang namanya bidadari bermata jeli, hurun ain. lam yakin sunnah insu qablahum walajah, tidak pernah tersentuh baik oleh jin ataupun oleh manusia. Hurum maksuratum filsiyam, mereka tersimpan baik, tersimpan rapi, khusus disediakan bagi orang-orang yang beriman. Itu untuk laki-laki. Untuk wanita, apapun yang mereka minta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Tambahan, di surga tidak ada nenek-nenek. Nah, jadi tidak ada nenek-nenek, di belakang-belakang itu tidak ada nenek-nenek. Kenapa? Semuanya akan kembali muda, usia 20-25an. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan mereka semua berbahagia. Pertanyaan sederhana, kita senang tidak ketika mendengarkan kata surga? Senang. Semua orang senang mendengar kata surga, walaupun tidak pernah melihat surga. Betul atau tidak? Itulah namanya bisyarah. Itulah namanya janji Allah dan janji Rasulullah. Kita belum mampu lihat tentang masa depan, tapi kita merasa senang. Itu namanya janji Rasulullah. Misal, termasuk tentang janji Rasulullah adalah tentang kebangkitan dan kemenangan Islam. Suatu waktu Rasul berkata kepada para sahabat, Innallaha dawalil ardo wa ra'aitu masyarikoha wal maghribaha. Aku pernah ditidurkan Allah dan dibentangkan kepadaku sebuah peta yang aku bisa lihat dari ujung sampai ke ujung dunia. Jadi dunia dari ujung sampai ke ujung, timur sampai ke barat. Kemudian Rasul katakan, wa inna ummati sayaqdubu mulkuha ma zawali minha, dan umatku kelak akan menguasai dunia itu ujung sampai ujung. Itu berarti sebuah janji isyarat bahwa Islam akan menguasai dunia. Keren atau enggak kira-kira? Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, kita enggak percaya, betul enggak? Kenapa enggak percaya? Yang paling miskin orang Islam, yang paling banyak masalah orang Islam. Orang Islam satu sama lain gak saling percaya. Mungkin gak Islam bisa menguasai dunia? Betul gak ya? Tidak, untuk saat ini. Nah, tapi ternyata Allah katakan lewat Rasul Islam akan menguasai dunia. Nah, itulah kemudian membuat saya masuk Islam. Percaya pada Islam, tetap berdakwah sampai dengan sekarang. Kenapa? Kalau tidak ada janji Rasulullah bahwa Islam besok akan menang, dia sudah berhenti dakwah dari dulu. Lah kenapa? Mustahil bisa menang. Lah kenapa mustahil bisa menang? Dakwah pergi ke sana kembali. 3 hari ngomong terus, gak berhenti-berhenti. Capek, hilang suara, terkapar di kasur, besoknya gara-gara kecapean. Yang sadar cuma berapa orang? 2 orang, 1, 3 orang. Gak lebih daripada itu. Tapi TV, sekali menayangkan sesuatu yang salah, orang-orang pikirannya terpontarkan tanpa sadar. Betul begitu? Lihat tuh acara-acara TV, 85% isinya sampah. Betul begitu? Maka bagi orang-orang yang di belakang, kalau mau yang depan-depan ini selamat, jangan pakai TV di rumah. Serius. Nah, kenapa? Parah luar biasa. Acara guyon-guyon yang gak jelas, menggunakan nyakitin orang lain supaya lucu, menghina orang lain supaya lucu, goyang-goyang oplosan yang gak akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Betul begitu? Allah katanya gak kira-kira di hari kiamat, kamu bisa goyang oplosan berapa kali? Ya, gitu kan ya? Enggak. Tapi ini yang merusak anak-anak kita. Sekali TV menanyakan sesuatu yang salah, anak-anak kita jadi rusak pikirannya. Kalau kita pikir pakai logika, kayaknya gak mungkin menang dalam dakwah Islam. Betul atau betul? Susah-susah dakwah 3-4 orang yang sadar. Sementara TV sekali menanyakan yang salah, ribuan orang, bahkan jutaan orang terpuruskan secara tanpa sadar. Kayaknya kita sulit menang, teman-teman sekalian. Suatu hari saya masuk Islam tahun 2002, bapak saya tanya sama saya, Lih, kamu ini ngapain masuk Islam? Saya katakan, karena Islam adalah agama yang paling benar. Bapak saya tanya lagi, maksudmu paling benar itu gimana? Saya bilang, Islam adalah agama yang paling sempurna. Bapak saya ketawa. Kemudian bapak saya bilang gini, menurutmu yang paling miskin sekarang orang muslim atau orang non-muslim? Yang mana ada yang muslim atau non-muslim yang lebih miskin? Yang lebih banyak gak sekolah, non-muslim atau muslim? Muslim. Yang lebih banyak gak makan, non-muslim atau muslim? Yang hilang tenang di masjid? Muslim juga. Yang diinjek-injek ketika ngantri bayar SM sampai mati? Muslim juga. Yang kebanjiran kan? Muslim juga. Lalu bapak saya bilang, di mana kalau itu bagusnya Islam? Kalau Islam bagus tentu kaum muslim gak kayak sekarang. Mereka malas, gak amanah, gak jujur dan sebagainya. Saya bilang kepada bapak saya, tapi justru itu karena mereka tidak menerapkan Islam. Bapak saya tanya lagi, loh menurutmu semua orang itu gak menerapkan Islam? Iya saya bilang, karena Islam beda dengan muslim. Muslim itu yang diajarin, Islam itu adalah ajarannya. Namanya Islam zaman sekarang, gak banyak Muslim yang tahu. Bahkan sekarang, faktanya 60% orang gak bisa baca Quran di Indonesia. Artinya apa? Baca Quran aja gak mampu, apalagi tahu aturannya. Maka saya kasih tahu bapak saya, ini justru terjadi karena Muslim tidak paham dengan Islam. Lalu bapak saya nanya begini, berarti kamu pikir kamu yang baru masuk Islam lebih ngerti daripada Islam yang sudah dari dulu? Saya bilang, saya tidak bilang begitu, tapi kenyataannya memang begitu. Lalu bapak saya tanya, berarti kamu merasa sok hebat tuh? Lalu apa yang kamu mau lakukan? Justru saya bilang, karena saya tahu bahwa saya mendapatkan satu hal yang tidak diketahui oleh orang Muslim, saya harus berdakwah pada setiap orang Muslim supaya mereka tahu apa yang saya dapat di dalam Islam, supaya mereka tahu apa yang mereka lewatkan di dalam Islam. Lalu bapak saya tanya, menurutmu nih, berapa orang-orang kaya kamu dan teman-temanmu ini yang menghayal bahwa kamu akan membangkitkan seluruh Muslim? Berapa orang-orang kaya kamu dibangkitkan seluruh Muslim? Saya bilang, orang yang mungkin ngerti Islam, mau tahu tentang Islam, lalu kemudian mau membela Islam dengan harta dan nyawanya dan benar-benar paham Islam, mungkin gak lebih dari 3% saja dari umat Muslim. Gak lebih dari 3% saja. Lalu bapak saya ketawa, Lih, berarti kamu bilang 97% itu orang yang harus kamu dakwai. Saya bilang, iya Lih, betul. Dia bilang begini, logikamu dari mana Lih? Kamu pakai akal gak? Kamu pakai otak gak? Kamu pakai logika gak? Maksudnya apa Lih? Logikamu dari mana? Masa 3% bisa mendakwahi yang 97%? Yang ada 97% yang berubah 3%, itu logikanya. Tidak mungkin 3% bisa merubah 97%. Saya bilang sama bapak saya, betul logika matematiknya begitu, tapi untung Tuhan saya tidak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana, fa'idha al-arada syai'an fa'innama yakulukun fayakun. Kalau dia menginginkan sesuatu Allah itu, maka logikanya tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau saya tidak mulai mendakwahi satu orang, saya tidak akan bisa mendakwahi sekitar 97% orang tadi. Maka karena itulah saya masih berdakwah sampai sekarang. Dan saya yakin kenapa saya berdakwah, karena besok Allah pasti memberikan kemenangan bagi kita. Betul atau betul? Pelajaran seperti ini saya dapat dari mana? Salah satu daripada kitab Muhammad Al-Fatih. Kalau itu kita lihat bagus saya. Ini kita belajar sedikit geografi. Anda sudah belajar geografi di kelas? Tahu ini peta apa nih? Saya kasih tahu. Ini peta dunia. Zaman dulu ketika Islam barusan muncul di Madinah, jadi kalau peta dunia ini kan peta Madinah. Ketika Islam baru muncul di Madinah, pada saat itu Rasulullah dikepung oleh dua raksasa. Satu raksasa namanya Persia, yang sangat hebat kalau kita lihat ada di film Prince of Persia. Satu lagi ada yang namanya Romawi, yang sampai sekarang masih bertahan. Romawi sudah ratusan tahun, Persia sudah ribuan tahun. Pada waktu Rasul masih hidup, maka para sahabat diutus Rasul untuk menaklukkan Romawi dan Persia. Saat Rasul wafat, 30 tahun setelah Rasul wafat, maka seluruh Persia kuasai. Karena seluruh Persia sudah dikuasai, maka yang tinggal pada waktu itu cuma Islam sama Romawi. Nah, sekarang saya tanya pada teman-teman sekalian, kalau saya tanya, kalau teman-teman punya duit dan ditanya sama orang tuanya mau pergi ke kota mana di dunia, jawabnya mau pergi ke mana? Selain Mekah dan Madinah, mau pergi ke mana? Nah, Paris. Selain Paris? Seoul. Selain Seoul? Turki, Istanbul. Selain Istanbul? Manchester, Barcelona, Madrid, itu mah belum bola semuanya. Oke, semua orang pasti jawabnya berbeda-beda, tergantung mereka pikir kota apa yang paling indah di dunia. Itu kan ya, Paris, katanya kota paling indah. Ada yang bilang Madrid, ada yang bilang Barcelona, ada yang bilang Manchester, ada yang bilang Seoul, karena sekarang demam Korea lagi banyak. Itu kan ya, kenapa? Karena orang-orang mengira itu kota yang paling bagus di dunia. Tapi zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, belum ada Seoul di zaman dulu, belum ada Paris di zaman dulu, belum ada yang namanya Manchester di zaman dulu, belum ada Barcelona di zaman dulu. Zaman dulu, Jakarta apalagi, belum ada. Zaman dulu, teman-teman sekalian, kalau orang kita yang mau pergi ke kota mana, maka mereka jawab, mereka akan pergi ke dua kota ini. Kalau nggak Konstantinopel, maka pasti Roma. Nah, kenapa Konstantinopel dan Roma? Karena dua kota ini adalah sebuah kota terbaik di dunia. Kenapa jadi kota yang terbaik? Nih, kalau kami nota, bayangkan sebuah kota yang jumlah gereja di dalam kota itu saja itu lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Jadi dalam kota itu saja gerejanya lebih banyak daripada 365 biji. Setiap jalan-jalan diperkeras dengan batu porfiri dan batu marmer. Padahal di tempat yang lain, kota-kota terbesar pun jalannya masih tanah liat. Pada waktu itu, sebelah kiri dan kanan jalan itu semuanya bangunan-bangunan tinggi dari marmer dan pilar-pilar yang sangat banyak sekali. Dan terutama, di tengah-tengah kota besar itu, ada sebuah bangunan yang paling besar di seluruh dunia. Namanya Gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia ini sangat keren, luar biasa. Gerejanya segede Istiqlal, dalamnya dipenuhi dengan permata-permata dan emas-emas. Mozaik-mozaik dibuat ratusan tahun kemudian ditempelkan di setiap dinding daripada gereja itu, sehingga kalau malam hari itu seperti mereka melihat bintang-bintang di atas langit. Seorang pengembara dari Rusia, ketika datang 3 bulan dia jalan dari rumah sampai ke tempat ini, dari Rusia sampai ke Konstantinopel, begitu sampai dia langsung masuk ke dalam Hagia Sophia. Dan tatkala dia masuk, dia tulis dalam buku catatan hariannya bahwa kami masuk ke Hagia Sophia, dan ketika itu pula kami tersesat. Kenapa tersesat? Dia bilang, bahkan kami tidak bisa membedakan lagi apakah kami masih di dunia atau kami sudah berada di surga. Saking kerennya Hagia Sophia ini. Nah, yang kedua adalah kota Roma. Bagi yang sudah pernah ke kota Roma, sudah tahu persis bahwa Roma ini adalah museum terbesar di dunia. Nah, kenapa? Setiap relik di kota ini adalah museum. Karena sangat tinggi sekali nilai sejarahnya. Roma ini setiap tempat punya plaza. Dia punya ratusan plaza di kota. Dan di setiap plaza ada air mancur minimal 2 biji. Dan setiap air mancur di kota Roma itu bisa langsung diminum airnya, karena sangat jernih dan langsung datang dari pegunungan. Kota Roma menjadi saksi kekaisaran Romawi dari Konstantinus, dari Julius Caesar sampai dengan Konstantinus Agung. Ini adalah kota Roma, dua kota yang paling terbaik di dunia, paling hebat di dunia pada zaman Rasul masih hidup. Yang pertama tadi apa tadi? Konstantinopel. Yang kedua kota Roma. Dan dua-dua kota ini pernah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul kita Muhammad pernah menyebut dua kota ini dalam satu hadis yang sama sekalian. Apa hadisnya? Nih, gini ceritanya. Tahun 5 Hijriah ada satu perang yang sangat berat dijalani oleh umat muslim, yang kelak akan kita kenal dengan nama perang Uhud. Kalah Uhud tahun 2 Hijriah. Perang Badar tahun 1 Hijriah. Tahun berapa? Khandaq tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq atau di dalam Al-Quran yang diabadikan dengan nama Perang Ahzab dalam surat ke-33, surat Ahzab. Nah, kenapa namanya Perang Ahzab? Karena pada tahun ke-5 Hijriah, orang kafir, orang yang tidak senang dengan Islam, orang musyrik dan orang Yahudi, mereka berkumpul buat pasukan koalisi. Berapa? Pasukan koalisi. Dan pasukan koalisi bergerak ke Madinah untuk menghancurkan Islam dan membunuh Rasulullah. Kira-kira ketika mereka datang, Rasul tahu atau tidak? Rasul tidak tahu, tapi intelijennya Rasul tahu. Intelijen itu mata-mata. Nah, jadi mata-matanya Rasul tahu. Siapa mata-mata Rasul? Malaikat Jibril. Nah, Malaikat Jibril kasih tahu Rasul. Wahai Rasul, ada 10.000 pasukan. Berapa pasukan? 10.000 pasukan sedang berbaris ke Madinah, akan sampai dalam waktu kurang lebih 6 hari dan mereka akan menghancurkan Madinah. Niatnya begitu. Maka Rasul langsung kumpulkan para sahabat, lalu bertanya pada para sahabat, berapa pasukan yang kita punya? Sahabat bilang kepada Rasul, 3.000 wahai Rasulullah pasukan yang kita punya. Maka Rasul katakan, ada gak di antara kalian yang punya ide gimana caranya melawan 10.000 dengan pasukan cuma 3.000 orang? Pasukannya berapa orang? 3.000. Musuh pasukannya berapa? Kalau pakai logika yang mana yang menang? 10.000. Tapi Rasul katakan, ada ide atau enggak? Akhirnya seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi angkat tangan. Rasul, saya punya ide. Apa idenya? Betul, buat paris. Kita buat paris yang memisahkan antara kita dan musuh. Kalau misalnya musuh datang, mereka tidak bisa nyeberang paris, dan kita tumpuk tanahnya ke atas biar kita bisa panah mereka dari atas. Dengan cara itu, mungkin kita akan menang. Walaupun saya tidak bisa pasti kita menang karena jumlah pasukan mereka terlalu banyak. Rasul kita sepakat, kita bangun paris. Maka yang sudah pernah ke Madinah, tahu Madinah itu dikelilingi oleh bukit semua. Cuma satu wilayah yang kosong itu wilayah bagian utara. maka wilayah bagian utara inilah yang bisa dimasuki oleh pasukan. Maka Rasul katakan, karena bukit-bukit ini sudah bisa melindungi kita, maka kita bangun parit di sebelah utara Madinah yang panjangnya 8 km. Berapa? 8 km. 8 km itu panjang apa enggak? Ya. Dari mana sampai mana 8 km? 8 km. BSI sampai Bekasi. Boleh menghitung ya 8 km ya? Kalau yang saya itu 8 km dari Cawang sampai Semanggi itu 8 km. Cawang sampai Semanggi itu 8 km. Bayangkan gali parit dari Cawang sampai Semanggi, tapi paritnya bukan digali di Indonesia, tapi galinya di Arab Saudi. Yang isinya batu sama pasir. Soalnya di sini kita gali parit kan pakai cangkul. Kalau di sana enggak, mereka gali pakai lembing, no lembing. Yang ujungnya tajam itu, jadi dihancurin dulu batunya, diangkat satu persatu batunya. Itu kemudian mengangkat batu di zamannya Rasul. 3.000 orang turun mengangkat batu berikut bantuan dari Yahudi-Yahudi yang datang sama Islam. Karena mereka perlu menyembunyikan strategi mereka, mereka ikut dari parit juga. Tatkala dari parit itu lah, suasana yang kacau balau. 3.000 orang dari parit, 8 km. Paritnya harus lebar 5 meter, dalamnya harus 3 meter. Dan mereka galinya di tengah suasana yang panas luar biasa. Dan makanannya, satu kurma bagi bersepuluh. Berapa? Iya, cuma input doang. Satu kurma bagi bersepuluh. Berarti itu makanan mereka. Panas, besok mau diserang, satu kurma bagi sepuluh, beratnya luar biasa. Wajar di antara para sahabat ada yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya minta mundur aja Rasul. Saya di rumah ada istri. Nanti kalau istri saya diganggu orang, gimana? Dia balik ke rumah, gak balik lagi. Ninggalin Rasul. Karena tekanan seperti itu, karena takut mati. Besoknya lagi kemudian, ya Rasulullah, ini anak-anak saya pada belum makan, saya pulang dulu. Pada pulang semuanya orang-orang yang tidak beriman secara sempurna. Nah, Rasul kemudian ditinggalkan oleh orang-orang itu, sehingga pada saat itu cuma ada dua tipe orang yang ada di atas, ada dua tipe, bukan dua orang. Siapa dua tipe orang? Satu, yang benar-benar beriman, termasuk Umar dan Abu Bakar. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Yang berarti yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Kenapa Yahudi terpaksa? Mereka terpaksa menjalani piagam Madinah. Sehingga Yahudi harus membantu Islam tatkala Islam diserang. Dan mereka nyari muka supaya tidak ketahuan berkhianat pada esok harinya. Tatkala itulah ketika cuma tinggal di situ orang-orang dua tadi, satu tekanan luar biasa, panas, makanan sedikit, besok mau diserang 10.000 orang, gali parit harus berapa panjang? 8 km, lebarnya berapa? 5 meter. Lebarnya 5 meter, dalamnya berapa? 3 meter. Dan makanya satu kurma bagi berapa? 10. Saat itulah kemudian ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah. Di tengah-tengah situasi krisis seperti itu, ada para sahabat yang tanya, Rasul, kira-kira nih besok yang kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma? Paham gak? Roma atau Konstantinopel? Yang penting bukan kotanya, yang penting adalah pertanyaannya. Pertanyaannya, yang ditaklukkan dulu ya Rasul Konstantinopel atau Roma? Padahal mereka lagi ada di mana tadi? Madinah. Terpisah di 2 km daripada Konstantinopel dan Roma. Sahabat enggak pernah ke Konstantinopel dan enggak pernah ke Roma. Karena kalau naik pesawat itu sudah 3-4 jam. Kalau jalan kaki itu bisa 2 bulan bolak-balik. Itu pun kalau pakai kuda yang paling cepat. Jelas ya? Dia gak pernah kesana, cuma dengar bahwa dua kota ini dua kota yang terbaik, cuma dengar dua kota ini dua kota terindah dan terhebat. Lagi di Madinah, besok mau melawan berapa pasukan? Lagi dari parit berapa meter? 8 km. Makannya dikit, panas luar biasa. Nanyanya Konstantinopel sama Roma, dua kota yang terbaik. Kira-kira gimana? Orang Yahudi persis seperti dengan adik kita, tertawa terbahak-bahak. Nah, kenapa mereka bilang umat muslim sudah gila? Nah, kenapa kita besok mau mati, kita besok mau diserang 10.000 pasukan? Mereka tanya tentang Konstantinopel, mereka tanya tentang Roma. Umat muslim sudah mulai gila, kayaknya gara-gara kepanasan, ngayal. Tanpa kemudian mereka sadari, Rasul menjawab pada para sahabat, yang akan kalian taklukkan adalah kotanya Heraklius terlebih dahulu, atau Konstantinopel insya Allah akan takluk terlebih dahulu. Mendengar jawaban seperti ini, lebih kaget lagi orang Yahudi, tercengang. Hah? Apa? Konstantinopel? Wajar aja muslimnya gila, kursinya juga gila. Itu karena Yahudi kepada Rasulullah. Dan dicatat oleh Indonesia dalam sirah Indonesia bahwa Yahudi berkata Muhammad sudah gila karena membicarakan sesuatu yang tidak masuk akal. Hari ini kita tidak bisa pergi ke WC kita masing-masing, sementara Muhammad berbicara tentang Konstantinopel, Muhammad berbicara tentang Roma, maka Muhammad sudah gila kata mereka. Kenapa mereka mengatakan Rasul Muhammad gila? Karena seolah-olah ngomongnya tidak pakai logika. Tapi para sahabat kira-kira percaya atau tidak? Di tengah-tengah kondisi yang tertekan, di tengah-tengah kondisi yang tidak ada harapan, Rasul tidak sampaikan pada mereka bala bantuan dan bala tentara ataupun bala makanan. Tapi yang Rasul sampaikan pada mereka adalah janji Allah dan Rasul bahwa mereka akan menaklukkan Konstantinopel. Para sahabat bersemangat. Singkat cerita, ini perang dimenangkan oleh Muslim atau dimenangkan oleh orang-orang yang tidak senang sama Islam. Muslim. Kisah lengkapnya silakan baca surat Al-Ahzab surat 33. Selesai perang ini, Rasul sampaikan kepada yang lain lagi, lantuk tahanan untuk Santinia, sebuah hadis yang lain. Akan ditaklukkan Konstantinopel, lantuk tahanan untuk Santinia, pada ni'mal amiruha, pada ni'mal jaisu, dari al-jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh kalian, wahai kaum muslimin. Dan sebaik-baik penaklukannya adalah pemimpin penaklukan itu. Dan sebaik-baik daripada pasukan ada di situ. Maka Rasul memuji penakluk Konstantinopel sebagai Palanikman Aniru, penakluk yang terbaik. Pasukannya pun sebaik-baik pasukan. Siapa sih yang gak mau dipuji sama Rasul? Gitu ya? Siapa sih yang gak mau dipuji sama Rasul? Mendengarkan di sini, para sahabat langsung lebih bersemangat ingin menaklukkan Konstantinopel. Gak main-main, targetnya adalah kota nomor 1 paling kuat. Jadi kalau orang muslim itu gak main-main, dia prestasinya itu dibidik nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Enggak, nomor 1 harus dia kuasai. Kenapa? Karena itu kata Rasulullah. Kira-kira setelah kemudian hadis ini, banyak gak sahabat yang pengen pergi ke Konstantinopel? Banyak sekali. Cara pergi ke Konstantinopel? Yang pertama, namanya Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub ini adalah temannya Rasulullah, sahabatnya Rasul. Tapi dia ini umurnya sudah tua banget ketika Rasulullah wafat. Tatkala pada tahun 674, umurnya Abu Ayyub ini sudah sekira 80 tahun. Kenal nggak kakek-kakek 80 tahun? Kira-kira sekarang ngapain? Kursi roda. Duduk di kursi roda. Abu Ayyub tidak. 80 tahun masih sehat, dan akhirnya dia bilang, Yazid, karena panglima perangnya pada waktu itu adalah Yazid bin Muawiyah, maka dia bilang, Yazid, saya mau ikut perang ke Konstantinopel. Yazid bilang, jangan pak, bapak sudah 80 tahun pak, nanti bapak merepotkan saja pak, gak usah, biar kami aja yang muda-muda. Enggak, pokoknya saya mau ikut. Yazid bertanya, kenapa sih bapak maksa-maksa banget mau ikut? Maka Abu Ayyub menjawab, saya punya janji pada Rasul yang harus saya tepati. Apa janjinya? Rahasia. Kasih tau dulu, biar diajak, enggak, rahasia. Akhirnya setelah maksa, akhirnya diajak. Setelah diajak, pas perjalanan Abu Ayyub sakit keras. Sebelum meninggal, dia berwasiat. Apa wasiatnya? Yazid, kalau saya mati, jangan kuburkan mayat saya dimanapun. Saya mau engkau bawa mayat saya dengan kuda yang paling cepat. Hantarkan mayat saya ke depan tembok Konstantinopel atau yang paling dekat dengan itu, makamkan mayat saya di tempat yang paling jauh yang mampu kau jangkau, yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel, supaya tunai janji saya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janjimu wahai bapak? Saya punya janji pada Rasul. Saya ingin sekali mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka hantarkan saya sampai di sana. Akhirnya mayat Abu Ayyub tepat dimakamkan di depan tembok Konstantinopel. Karena janjinya pada Rasul diaminkan oleh Rasulullah, dia akan mendengarkan gemerincing pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Maka setelah itu penaklukan tidak berhasil. Masalahnya di Abdul Malik besok bawa 120 ribu pasukan. Banyak nggak? Itu se-stadion operator itu 120 ribu pasukan itu. Nah dia kalau mulai 120 ribu pasukan tidak berhasil juga menaklukkan Konstantinopel. Nah kenapa? Karena Konstantinopel terlalu kuat. Besoknya Harun al-Rasyid bawa pasukan banyak yang bisa juga menaklukkan Konstantinopel. Bahkan Yazid I dan Murad II, dua sultan Turki yang sangat hebat berperang, tidak mampu juga menaklukkan Konstantinopel. Nah, kayaknya Muhammad Al-Fatih, tapi belum muncul dia. Nah, kenapa? Karena terlalu kuat di kota. Nah, kenapa terlalu kuat? Nih, ini peta Konstantinopel. Kalau diperbesar, kira-kira kotanya kayak begini. Kota Konstantinopel bentuknya segitiga. Jadi pertahanannya sempurna karena dilindungi oleh tembok-tembok semua. Sementara sebelah selatan, sebelah timur, sebelah utara dilindungi oleh laut-laut yang tidak mungkin ditembus pakai orang-orang yang jalan. Satu-satunya ditembus bisa dari sebelah barat, tapi ditutup dengan tembok yang sedemikian kuat. Bahkan Napoleon Bonaparte, seorang panglima besar dari Prancis, mengatakan bahwa kalau dunia ini jadi sebuah negara, ibu kota yang paling pantas tentu adalah Konstantinopel. Saking hebatnya Konstantinopel, indah luar biasa, kuat luar biasa. Lalu siapa yang menaklukkan? Yang menaklukkan namanya Muhammad II bin Murad, yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih nantinya. Namanya Muhammad II bin Murad, ini dia menaklukkan Konstantinopel ketika berumur berapa tahun? 21 tahun. Nah, kenapa dia bisa sehebat itu? Bapaknya namanya Murad kedua, dan bapaknya sudah mencoba ingin menaklukkan Konstantinopel, namun bapaknya tidak mampu. Tatkala bapaknya tidak mampu, maka dia serius mendidik anaknya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Gimana caranya? Caranya bagi ibu-ibu sekalian yang mau mendidik anaknya agar jadi seorang anak yang berprestasi terbaik, dia pilihkan guru-guru yang terbaik. Tidak ada guru-guru yang terbaik, ya pasti dia pilihkan yang pertama, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Sesuai namanya, dia ngajarin Al-Quran, sehingga Muhammad Al-Fatih hafal Al-Quran ketika berumur 8 tahun. Berarti hafalan Al-Quran itu adalah salah satu modal untuk jadi orang yang berprestasi. Jadi minimal dari sekarang, ya hafalin Al-Quran bapak ibunya. Karena kalau bapak ibunya tidak hafalin Al-Quran, jangan harap anaknya hafalin Al-Quran. Kalau anak yang paling kurang, berarti hafal aja bukan dari bapak ibunya. Nah, itu adalah Muhammad Al-Fatih. Yang kedua, dia diajar namanya Syekh Syamsuddin. Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, tapi Syekh Syamsuddin yang paling berarti adalah dia mengajarkan ilmu mental, karakter pada Muhammad Al-Fatih. Dialah yang membentuk karakter seorang kesatria pada diri Muhammad Al-Fatih. Gimana caranya? Caranya sederhana. Nih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, caranya setiap hari Syamsuddin memberikan kisah-kisah pengantar tidur pada Muhammad Al-Fatih, sehingga kepalanya Muhammad Al-Fatih penuh dengan kisah-kisah kebaikan. Sirah Nabi, sirah sahabat, panglima-panglima besar dalam Islam, misal Khalid bin Walid, Amr bin As, Salahuddin Al-Ayyubi, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sebagainya. Semua diceritain sehingga kepala anak ini penuh yang kisah-kisah heroik. Gak seperti anak zaman sekarang. Kenapa anak zaman sekarang cemen? Karena kisah-kisahnya salah. Contoh, orang bertanya-tanya kenapa Indonesia banyak orang yang korupsi? Tahu kenapa? Karena kisah masa lalunya salah. Apa kisah masa lalunya? Kantin mencuri timun. Betul gitu? Kantin cerdas karena mencuri timun. Wajar aja orang Indonesia percaya kalau kita bisa ngibulin orang berarti kita cerdas. Bukan merasa malu, cerdas bisa ngibulin orang. Itu kan ya? Apalagi kisahnya? Kok Katarun ngintip cewek mandi? Itu kan ya? Pernah dengar? Dia ingin cewek mandi, ternyata ceweknya adalah bidadari. Setelah dia ingin cewek mandi, ternyata ceweknya bidadari, dia ambil bajunya. Setelah dia ambil bajunya, ceweknya gak bisa terbang. Ceweknya gak bisa terbang ke kahyangan. Karena ceweknya gak bisa terbang, akhirnya dia nikah sama bidadari. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya, maling nikah sama bidadari. Jelas ya? Bagus. Apa lagi ceritanya? Nonton sincar, SpongeBob SquarePants. Gak boleh, bagus. Nonton film Korea. Bukannya wajar aja, dikit-dikit cemen. Cowok padahal, dikit-dikit terusin pasar, pergi ke pantai. Peluk lutut yang matanya terbenam, nangis gitu ya. Kisah-kisah masa lalu. Saya, anaknya masuk SD kelas 1 dan dia punya tugas dari sekolah. Apa tugas dari sekolah? Membaca kisah-kisah bahasa Inggris dan membaca kisah-kisah bahasa Indonesia untuk pembentukan karakter. Saya pergi ke toko buku dan saya gak dapat satu pun kisah-kisah orang muslim kecuali 25 Nabi dan Rasul. Jelas? Alhamdulillah. Itu pun gak ada dalam bahasa Inggris, cuma enak. Apa kisah-kisah yang tersedia di toko buku? Hansel and Gretel. Itu kan ya? Putri Salju. Itu kan ya? Apalagi? Cinderella. Itu kan ya? Pinocchio. Gak ada kisah-kisah Islam di situ. wajar aja kita enggak ada kemudian naluri heroisme kesatria. Beda dengan Muhammad Al-Fatih. Setiap hari yang diceritakan pada dia adalah kisah Rasulullah. Dia mengambil akhlaknya, dia mengambil bagaimana Rasul kemudian mengumpulkan sahabat, memilih sahabat, membuat taktik perang dan sebagainya. Semua dikumpulkan pada dia, tiga dari kecil orangnya sudah kesatria. Apa kemudian dia lakukan? Suatu hari Aksyam Sudin bawa Muhammad Al-Fatih melihat Konstantinopel dari kejauhan. Jadi gini menurut saya, wilayah Islam dari mana itu? Wilayah Islam dan wilayah Eropa, Konstantinopel pada saat itu cuma dipisahkan oleh satu selat namanya Selat Bosporus. Dan Selat Bosporus itu cuma 500 meter. Jadi kalau kita berdiri di sini, kita bisa melihat Hagia Sophia ujungnya di situ. Dari kejauhan sama-sama. Maka waktu itu Aksyam Sudin membawa Muhammad Al-Fatih untuk menunjukkan, Muhammad, kamu lihat apa itu? Maka Muhammad Al-Fatih menjawab, saya tahu itu Konstantinopel. Apa yang kamu tahu tentang Konstantinopel, wahai Muhammad? Konstantinopel adalah kota yang dijanjikan pada kita untuk ditaklukkan. Lalu kemudian Aksyam Sudin berkata, kamu tahu bapakmu sudah pernah pergi ke sana? Iya, dan dia gagal. Dan saya kasih tahu lagi kepada Aksyam Sudin, bapakmu gagal, kakekmu pun gagal. Kakek buyutmu pergi ke sana juga, dan dia gagal. Seluruh buyut-buyutmu pernah pergi ke situ, dan dia gagal semua. Bahkan Abu Ayyub pun pernah pergi ke sana, dan dia gagal. Semua orang gagal, dan cucumu bakal pergi ke sana. Anak-anakmu bakal pergi ke sana untuk mencoba menaklukkan, dan mereka tidak akan pernah bisa. Nah kenapa? Aksyam Sudin menjawab, karena Rasul mengatakan penakluknya hanya penakluk yang terbaik. Hanya laki-laki yang terbaik yang bisa menaklukkan kalau satu nombor. Dan saya pikir, dia bukan bapakmu, bukan kakekmu, bukan anak-anakmu. Saya tetap berharap pada Allah bahwa pemimpin terbaik yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah kamu, wahai Muhammad. Engkaulah penakluk Konstantinopel. Maka sejak itu, Bapak-Ibu sekalian, anak ini jadi orang yang sangat yakin dan selalu meyakinkan dirinya bahwa dia harus jadi penakluk Konstantinopel. Kemana-mana ketemu orang salaman, perkenalkan saya Muhammad Al-Fatih, saya Muhammad penakluk Konstantinopel. Dan dia, karena dia anaknya sultan, dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Dan semenjak itu dia menyiapkan diri untuk jadi penakluk Konstantinopel, menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8. Dan ketika umur 12 tahun, ketika masih umur 12 tahun, anak kelas berapa itu 12 tahun? SD kelas 6 atau SMP kelas 1 lah. Tapi dia sudah memegang tampuk kepemimpinan sebagai sultan. Ketika bapaknya memberikan sebuah keputusan, anak saya menjadi sultan, umurnya 12 tahun, Muhammad ini. Tapi ketika kemudian dia jadi sultan, tahu program pertama yang dia ajukan pada seluruh orang apa? Program pertamanya. Baik seluruh orang, mulai dari sekarang, karena saya adalah pemimpin, program pertama saya adalah kita menaklukkan Konstantinopel. Karena mau begitu, 12 tahun mau begitu, kira-kira apa terjadi? Seluruh menteri-menterinya semua pada ngamuk dan dia dikudeta. Anak 12 tahun itu dikudeta gara-gara dianggap gak punya otak. Gara-gara program pertamanya pengen menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya tampuk kepemimpinan dikembalikan pada ayahnya, Sultan Gelostra. Dan karena kegagalan dia pertama kali, dia notice bahwa dia tidak bisa menaklukkan Konstantinopel begitu saja. Maka dia melakukan persiapan yang lain. Apa persiapan dia? Dari balik sampai meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Dia memohon pada Allah agar dia dijadikan nomor satu. Dia dijadikan penakluk yang terbaik. Dan dia tahu di dalam Islam, kalau ada permintaan, berarti harus bayar. Gitu kan ya? Harus bayar. Konsepnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pengen ditolong Allah, maka harus lebih banyak beribadah. Jadi adik-adik juga sama. Kalau mau banyak ditolong Allah, harus banyak-banyak beribadah. Contoh misalnya, mau gak nilai ujiannya dapat badan dapat tinggi? Mau? Banyak beribadah. Apa tadi ibadahnya? Satu, nurut sama orang tua. Yang pertama, nurut sama orang tua. Dua, sholat. Tiga, belajar. Karena belajar juga ibadah. Kalau banyak ibadah, pasti Allah tolong. Maka Muhammad Al-Fatih, semenjak balik hingga meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Dia tahu dia harus perlu pertolongan Allah. Maka orang yang perlu pertolongan Allah, harus lebih dekat kepada Allah. Maka orang bagaimana bisa dekat sama Allah? Kalau tidak pernah tahajud, kalau tidak pernah sholat sunnah, kalau tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka dialah semua itu dan dia jadi seorang pria yang sangat luar biasa. Dan dia membentuk pasukan yang terbaik. Apa namanya? Pasukan Inkisariyah, Royal Janissaries. Jadi pasukan ini, pasukan terbaik di dunia sampai Perang Dunia Pertama. Enggak percaya? Ada di sini main Age of Empire? Kalau anak zaman kan enggak bilang ini anak zaman dulu main mati. Age of Empire ini kalau pasukan Ottoman, ini pasukan khususnya namanya Royal Garrison. Dan dia benar-benar ada. Apa kalian pasukan ini? Tuh, lihat tuh. Dia bisa mana sampai membelakangi kuda. Jadi kudanya jalan kemana, dia mana kemana. Makanya pasukan muslim itu susah ditaklukkan. Kenapa? Kata orang, orang muslim ini curang. Nah, kenapa curang? Kalau dia ngejar orang, orang pasti dapat. Kenapa? Kenapa? Dia ngejar sampai mana orang. Tapi kalau dia ngejar, dia nggak akan dapat apa. Dia lari, tapi mananya di situ juga. Jadi pasukan sangat kuat sekali. Pasukan yang sangat kuatnya, maka mereka dikatakan pasukan yang sangat disiplin, yang kalau diperintah nggak ada takutnya, dan ketakutan mereka cuma ada satu, pada pemimpin dan sama Allah. Dan mereka terkenal dengan nama The Ghosties, orang-orang yang berperang di jalan Allah, atau kalau dikatakan Mujahidin namanya. Nah ini adalah pasukan Royal Garrison. Tidak hanya itu, Muhammad Al-Fatih juga membuat satu benteng yang sangat besar, namanya Benteng Rumeli Kisar. Apa itu benteng Rumeli Kisar? Oke, lihat nih. Ini ceritanya. Ini Konstantinopel, bentuknya kayak segitiga. Kan sudah saya kasih tau kan tadi kan ya? Bentuknya kayak segitiga. Al-Fatih bilang, kenapa kota ini tidak bisa kita taklukkan? Jawabannya sederhana, karena dua. Lalu gimana kita bisa taklukkan? Zaman dulu ini gak bisa ditaklukkan karena gak ada yang menutup serat Bosporus. Maka selama kota ini dikepung dari sebelah barat, maka bala batuan datang dari sini, tentara datang dari sini, semua bala segala macam bisa datang dari sini. Maka kalau kita mau serius, ini harus kita tutup. Biar ini kawasan yang pas dikepung, gak ada yang batu sama sekali. Gimana caranya? Udah, buyutnya sudah bangun benteng di sini namanya Anadolu Hisar. Dia berencana untuk menutup serat Bosporus, dia bangun benteng di depannya namanya Rumeli Hisar. Jadi kayak nyerbang, supaya kapal-kapal gak bisa pergi ke sini. Pas dia mau buat benteng di sini, nah ini kan daerahnya daerah musuh nih. Kaitannya langsung ngamuk, woi, kamu ini, katanya kamu pengen bikin benteng di tanah saya ya? Enak aja kamu ini, sudah bikin benteng di tanah orang, gak pakai izin pula. Kamu tau gak, dulu buyutmu bangun benteng di tempatnya sendiri, dia tuh tetap minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah tidak minta izin, bangun benteng di tanah orang pula. Maka Al-Fatih balas suratnya, saya kasih tahu padamu, saya bangun benteng jauh dari tempat kotamu. Sedangkan wilayahmu hanyalah wilayah yang dibatasi oleh benteng dan tembok saja. Selain itu, bukan wilayah siapapun. Kalau engkau mengatakan tentang sultan-sultan sebelum saya tadi, ketahuilah, sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, bisa saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, akan saya selesaikan dalam waktu singkat. Seandainya engkau mengutus orang kemari lagi untuk melarang saya buat benteng di situ, saya yakinkan kepada anda, dia tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Ya, coba. Mati. Dan setelah diajak kemudian gak ada lagi yang berada di sana. Akhirnya dibuatlah bentengnya, blueprintnya begini. Ini benteng buyutnya, ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Ini benteng buyutnya sampai sekarang masih ada, namanya Anadolu Hisar. Jadi kalau anda pergi ke Konstantinopel dan melakukan Bosporus cruise di sana, ini memang gak banyak yang kelihatan karena gak banyak yang tahu, tapi letaknya di sebelah kanan. Letaknya di sebelah kanan, bentuknya kayak gini, ini tingginya 25 meter, ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Gedenya rendah. Ini kayak mall nih gedenya nih. Jadi kalau anda masuk, bingung masuk, pergi ke WC harus tanya apa dulu nih. Karena jauh gitu kan. Nah ini bentengnya buyutnya. Bentengnya Muhammad Al-Fatih, lebih gede lagi ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. 30.000 meter persegi. Ini adalah mobil bila dibandingkan dengan bentengnya. Hebatnya, 7 menara raksasa ini dibangun dalam jangka waktu 4 bulan. Berapa? 4 bulan. Ngomong-ngomong, itu Cleopatra Sudirman Kampung Melayu sudah jadi belum? Belum. MRT sudah jadi belum? Itulah beda orang serius sama orang gak serius. Jelasnya, orang serius itu kerjanya cepat, bukan rapat melulu. Dan ya, makanya orang Indonesia itu banyak rapat, jelas bagi sekalian. Banyak rapat, gak jadi kerjanya. Tapi Muhammad Al-Fatih tidak. 5.000 pekerja selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa? Bangunan kayak begini, belum ada alat-alat berat. Belum ada teknologi kayak sekarang. Tapi selesai dalam waktu 4 bulan. Ingat, orang yang gagal itu banyak alasan. Tapi orang yang gak banyak alasan, insya Allah gak akan gagal. Makanya jangan banyak alasan. Kalau itu sekarang harus sekarang. Rumeli sekarang kemudian berhasil dibuat dan setelah dibuat, tapi namanya anak muda pasti ada halangan. Betul gitu? Nih halangan ini. Kenapa Konstantinopel, kota yang sedemikian kuat, gak pernah jebol selama 1000 tahun gara-gara ini? Wall of Constantinople. Artinya tembok Konstantinopel. Tembok ini tinggi luar biasa. Karena ini luar biasa, gak ada yang bisa menaklukkan. Dibuatnya pada tahun 300, tapi gak pernah jebol sampai tahun 1453. Nah, kenapa gak pernah jebol? Tingginya 18 meter. 18 meter itu gedung lantai berapa? Nanti enam, teknik sipil kayaknya. Karena biasa 3 meter tingginya kan ya. Berarti 18 meter itu gedung lantai 6 minimal. Maka gedung lantai 6 pada zaman dulu tahun 1100-an, bukan tahun zaman sekarang. Gedung lantai 6 tingginya luar biasa. Dan gak hanya gedung lantai 6, 3 lapis teman-teman sekalian. Jadi kalau ada artis, artisnya kira-kira sekecil ini. Atau kalau tadi nih, artisnya sekecil ini, tembolnya sekecil ini. Luar biasa. Jadi temponya sudah tinggi, 3 lapis lagi. Lapis pertama kolam renang, bukan. Lapis pertama pare. Lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Isinya lumpur sama minyak yang siap dibakar. Lumpur sama minyak yang siap dibakar. Jadi kalau ada orang mau lewat sini, pakai kuda, kudanya berhenti dulu. Kalau dia mau berenang, langsung ditembak panas, kebakar. Jadi panggangan. Jadi yang pertama ya. Jadi kalau pun dia bisa takti nih, hitung nih, berenang di sini, maka dia akan berhadapan dengan penjaga. Akan berantem dulu sama penjaga, tapi dipanahnya di sini dan dilempar lagi minyak sama api dari sini. Kalau kita juga, dia naik sini, ini tingginya sekitar 5 meter, sorry, 8 meter. Lebarnya sekitar 3 meter, tebelnya. Naik sini lagi, dipanahnya dari sini. Bisa naik sini, ini harus naik 12 meter, ini tebelnya sekitar 5 meter. Kalau jadi Muhammad Al-Fatih, diapain ini supaya bisa masuk ke dalam? Gimana caranya? Agar bisa masuk ke dalam? Gak apa-apa, kecelakaan kecil. Apa? Kita yang bahasa, bisa kita yang bahasa. Gimana caranya? Bayangin loh, ini kalau yang teknik sipil, bayangin. Ini masa tembok yang tingginya 8 meter, tebelnya 3 meter. Kata pulp model apa? Atau pelontar batu model apa yang bisa ngancurin itu? Gak ada. Karena lempar-lempar batu semua, batu cuma sedikit-sedikit doang. Gak ada yang bisa ganggu tembok itu. Gimana caranya? Lewat bawah, terus. Lewat bawah, gali lewat bawah. Lalu berharap muncul di sini, betul ini? Iya, rencananya begitu. Tapi orang Konstantinopel lebih pintar. Dia pasang di sini, baskom-baskom, 1,5 meter satu baskom dan diisi air. Jadi kalau ada yang gali di bawah, tangannya itu kan getar tuh. Dia tahu arahnya mana galinya. Dia buat lubang kontraflek, disiram minyak, dibakar di bawah itu. Bukan usul yang bagus, terus gimana nih caranya? Ini alasan kita istiqo saja, lebih gak menang lagi loh. Terbang, belum ada pesawat. Lalu gimana caranya? Al-Fatih tahu persis. Kalau dia mencoba cara yang sama, ya, kalau dia mencoba cara yang sama, gagal atau berhasil? Ya gagal. Bahkan ada cara yang berbeda, tapi dia belum tahu gimana caranya. Tapi yang dia tahu, kecil-kecil juga bisa juga, gak ada orang yang mau. Tapi dia tahu, dia menemukan cara tersebut. Dan Allah menjamin, siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Warnanya tak jelas, dia jauh Allah kumahkrojan. Dan betul, pucuk di kita, pulang tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban datang ke tempat Muhammad Al-Fatih, dia datang dari Hungaria, dia orang non-muslim, tapi dia datang ke tempat Kaisar Konstantinopel dulu. Kemudian dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, Pak, saya sudah senjata baru nih Pak, mau bikin nggak Pak? Kaisar lihat senjata itu, bagus senjata lo, bikinnya berapa? Bikinnya segini Pak, materialnya ini. Waduh, kita lagi nggak punya duit, kata Kaisar. Gini aja, kamu tunggu aja di Konstantinopel, jangan pergi kemana-mana. Kalau kami punya duit, nanti kami bikin senjata Anda. Akhirnya setahun dia tunggu di Konstantinopel, senjatanya nggak dibikin-bikin. Namanya ahli senjata, dia nggak peduli sama ideologi, dia nggak peduli sama agama. Yang dia peduli apa? Siapa yang mau buat karya dia? Pergilah ke Muhammad Al-Fatih yang punya duit. Pergilah bilang, Pak, gue punya senjata baru nih Pak, mau bikin nggak? Pertama kali Al-Fatih ketemu, langsung Al-Fatih bilang begini, seolah-olah unek-uneknya dikeluarkan. Dia bilang begini, Bapak bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Pakai tangannya, proyektil sebesar ini. Al-Fatih ini ahli teknik terapan, teknik itu terapan. Maka Orban mikir, karena dia seorang pembuat senjata, dia tahu persis. Kalau ada senjata yang bisa melontarkan batu segede begitu, maka masanya cukup untuk menghancurkan tembok Konstantinopel. Maka Orban bilang, curiga, apakah kamu ini mau menghancurkan tembok Konstantinopel dengan senjata segede itu? Al-Fatih jawab, kalau iya kenapa? Orban balas, kalau iya kebetulan. saya sudah tinggal di sini selama 1 tahun dan saya tahu setiap kelemahan daripada tembok ini dan saya bisa membuat senjata yang kau minta kepada saya. Alvaro tanya, kamu dibayar berapa? Saya dibayar ini. Saya bayar 4 kali lipat buatkan senjata buat saya sekarang. Dibuatkan senjatanya, namanya Efrit Turkish Bomba. Inilah senjatanya. Kalibernya 0,7 meter. 0,7 meter artinya apa? Kalau ada tiga ini masuk sana, masuk satu itu. Ini 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter dan sekali muntah 1,6 km dan berat pelurunya sekitar 680 kg. Kebayang enggak ya? Ini dibuat dalam waktu 3 bulan, di casting itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Dicor, kemudian di dalam tangan dicor, kemudian tembaga-tembaga dibuat di cetakan dan dicor. Setelah dicor, kemudian jadi kayak begini, dites. Batunya melayang, benar-benar, dan kemudian ketika nyungsep 2 meter ke bawah tanah, batunya itu. Awalnya bagus. Saya senang dengan senjata Anda. Sekarang kalau membuatkan yang ukurannya 2 kali lipat bagi saya, lebih mana saja? Terserahkan kamu setinggal senjata yang bahasa saya. Nah setelah selesai, kemudian dalam 1 tahun, Al-Fatih berarti dibuatkan waktu 69 meriam total dalam 1 tahun. Satu meriam ukurannya segini, 5,2 meter, yang satunya raksasa 8,4 meter, yang sisanya standar, 3-4 meter. Ini ukuran standarnya 3-4 meter. Sampai sekarang masih ada. Di mana? Museum Port Nelson, Portsmouth, Inggris. Lo kok bisa di Inggris? Nah, jawabannya yang bagus. Good question. Diminta sama Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth pada waktu itu belum siapa-siapa. Betul, harusnya. Tapi ternyata dikasih sama kita. Nanti kapan-kapan kalau dia sudah bosan, kita minta balik lagi. Nah, kalau ada bosan, kan begitu. Kita kan bosan segera dibeli. Jadi sangat kecil sekali, ini ada akhir di situ. Pada akhir itu sih, itu pesan semua sama itu sekali. Nah, oke, kalau itu sementara dengan gue, singkatnya adalah seluruh pasukan disiapkan, maka Al-Fatih menyerang dari 3 arah, dan itu terjadi pada 6 April 1453. Jadi setelah selatan, dia membuat kapal-kapal untuk menyerang dari sebelah selatan, sebelah timur dia berusaha masuk dalam selatan Lumang, lalu menyerang dari sebelah utara, dan sebelah barat, dia menyerang dari sebelah barat dengan pasukan utama. Apa yang dia siapkan? 400 kapal-kapal untuk menyerang sebelah selatan. Itu jumlah yang sangat fenomenal pada zaman itu. Sedangkan Indonesia yang tergelinya tidak punya 400 kapal. Bisa dijelasin ya? Dan itu kapal yang standar untuk perang pada zaman itu. Jadi jelasin kemampuan maritim modern kayak apa? 400 kapal untuk menyerang Konstantinopel. Beberapa kapal-kapal kecil disiapkan untuk menembus Teluk Umar. Dan total 250 ribu pasukan berjalan dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam jangka waktu 2 bulan. Dan saat mereka berjalan, mereka melukiskan bagaimana kondisi mereka dalam buku harian mereka. Mereka bilang begini. Saat siang-siang kami jalan, matahari tidak bisa kena ke kaki kami. Kenapa? Tertutup oleh tombak-tombak dan panji-panji bendera kami. Dan pada saat malam hari, orang tidak akan bisa melihat bumi. Kenapa? Karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Maka mereka berjalan 2 bulan, berbaris luar biasa sampai dari ujung sampai ujung sini. Maka tanggal 5 April 1453, pasukan itu sudah sempurna berkumpul di Konstantinopel. Dan orang-orang Konstantinopel menggambarkan pasukan muslim dengan kata-kata begini. Kami melihat pasukan muslim datang dari horizon kepada kami. Seperti barisan mereka ini, like a river of steel. Sebagaimana sebuah sungai dari besi, karena bagi sinar mereka memantulkan sinar matahari seperti sungai dari besi, kemudian meliputi pandangan kami from shore to shore, dari pantai sampai ke pantai. Jadi bayangin, dari pantai sampai ke pantai semuanya adalah muslim, betul, pantai selatan itu dan pantai laut Marmara semuanya muslim semua, 250 ribu orang, bisa kebayangin ya? Tanggal 5 April 1453, Al-Fatih kirimkan pasukan yang pertama, pasukan pionir, dan kemudian mengajak untuk kemudian perjanjian sederhana, serahkan kota kepada kami, maka kami jamin setiap daerah dan setiap properti tidak akan diganggu sama sekali. Lalu Kaisar berkata, lebih baik kami mati. Kemudian peperangan dilanjutkan. Pada tanggal 6 April, Al-Fatih membariskan pasukan 1,5 km daripada tembok kota. Cukup jauh untuk dipanah, tapi cukup dekat untuk disaksikan setiap pasukan mata orang-orang Sombel yang naik ke atas menara ini. Ketika mereka sudah berbalik 1,5 km, pada waktu tengah hari Al-Fatih melakukan sholat Jumat. Karena 6 April itu berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, kenapa harus hari Jumat? Waktu itu Rasul dan para sahabat biasa berperang setiap hari Jumat. Kenapa harus Jumat? Karena Jumat orang-orang Jumatan semua. Dan ketika khotib naik mimbar, sebelum sholat Jumat dimulai, yang pertama kali dilakukan adalah mendoakan pasukan-pasukan mujahid yang di medan perang. Karena itu seluruh doa mengalir kepada mereka dan mereka kemudian siap untuk berjihad pada saat itu. Nah, maka ketika kemudian semua sudah dimulai, 6 April sudah dimulai. Apa sih menyerang segala arah, termasuk tembok tadi yang 3 lapis, itu panjangnya 7,5 km. Berapa? 7,5 km. Panjang luar biasa. Kira-kira sampai mana? Muhammad Al-Fatih itu kalau sampai mana? Muhammad Al-Fatih maunya, tapi ternyata kalah total. Muhammad Al-Fatih 2,400 kalah dengan 27 kapal kalau sampai Nobel. Kenapa kalah? 27 kapal ini lebih siap, lebih terlatih, lebih tahu navigasi. Karena pasukan Romawi sudah memimpin di lautan ribuan tahun. Pasukan Muslim baru nyebur di lautan kira-kira 200-300 tahun. Maka kalah total di lautan. Dan kapal-kapal 27 ini ukurannya 10-14 kali lebih besar daripada kapal yang Muslim. Maka kalah total itu. Karena waktu teknologi kapal yang paling canggih adalah teknologi Venezia sama Genoa. Yang sampai sekarang masih canggih juga mereka. Nah, kalau kalah total kemudian yang di lautan, bagaimana dengan sebelah timur? Di pasar rantai segede Kingkong, sehingga kapal-kapal nggak bisa masuk. Selatnya ditutup dengan rantai segede Kingkong, kapal-kapal nggak bisa masuk. Karena rantai jadi banget, rantai segede gini begini. Tentunya luar biasa, nggak bisa masuk. Kemudian gimana dari sebelah barat? Betul, meriam ditembakkan satu persatu. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Temboknya memang hancur lalu ketika ditembakkan meriam. Tapi kelemahannya, reloadnya 3 jam sekali. Maksudnya, ingat ya, ini kan tembaga, castingnya kan dari tembaga. Kan apalagi senjata dari tembaga. Tembaga gesekan sama batu dan sama batu. Panasnya luar biasa. Faktor gesekan itu berat itu. Terus panas luar biasa. Oh, apa yang terjadi kalau teman-teman punya gelas? Gelasnya dikasih air panas, dikasih air dingin. Retak. Pecah, maka nggak boleh terlalu cepat dingin. Maka harus ditunda pendinginannya. Ini kenapa? Dikasih minyak supaya nggak cepat dingin, sehingga bisa digunakan 3 jam sekali. Lebih besar meriamnya, semakin mantap lagi. Maka meriam besar yang lama 8,4 dengan meriam itu hancur dalam peperangan karena terlalu panas. Nah, nggak tahu contohnya apa? Tembak hancur semen. Nggak selesai kejadiannya. 2 minggu mereka perang di Konstantinopel, mereka nggak melihat secara pun kemenangan. Bayangin ya, 250 orang datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa mereka akan cepat menaklukkan Konstantinopel. Sampai di situ hancur lebur kepercayaan diri mereka, kalah dengan keangkuhan yang membawa Konstantinopel. 2 minggu mereka berperang, 6 April sampai 20 April nggak tersisa secara pun kemenangan selain mayat-mayat ditumbuk semakin tinggi. Orang-orang penyakit kena semakin banyak. Dan orang-orang mulai kehilangan logistik semakin banyak. Muncul suara-suara sumbang. Tau suara sumbang? Pulang aja lu. Kayaknya kita gak mungkin menang nih. Saat suara-suara sulit, dan saat suara-suara gak mungkin kita menang. Udah berhenti aja lah. Gak mungkin menang kita udah berhenti aja lah. Semua orang mau berhenti. Al-Fatih tahu pasukannya sedang jauh, sedang menang moralnya rendah. Al-Fatih kumpulkan seluruh komandan-komandan yang sudah bilang pada mereka. Berikan saran pada saya, kita lanjut perang atau kita pulang aja. Gak ada yang berani ngomong. Karena apa? Satu salah ngomong. Setelah mereka ada yang berani ngomong, ada satu penasihat paling tua dan paling senior di depan Muhammad Al-Fatih. Maka dia akan bicara, wahai Muhammad, saya adalah penasihat dari zaman bapakmu. Saya lihat engkau lahir dan tumbuh menjadi dewasa. Dan sekarang engkau sudah tumbuh menjadi panglima Islam yang sangat besar dan kuat. Islam perlu kamu ke depan, maka kamu harus terus memimpin dan kita harus tetap punya pasukan. Maka saran saya, sebelum pasukan kita mati semua, kita mundur dulu aja ke belakang. Allah tidak senang dengan saran mundur ini. Tapi sebelum orang selesai ngomong, meja dimati. Seorang mualaf namanya Zainus Pasha. Dia marah, jangan dengarkan kata-kata dia. Dia hanya ingin membuat semangat kita menjadi jatuh karena dia sudah menerima sokongan dari orang-orang Yunani, dari orang-orang Konstantinopel. Dia yang kita pulang, bukan karena strategi, tapi dia yang melemahkan pasukan kita. Saya perlu kasih tahu pada Anda semua, Alexander Agung datang dari barat ke dunia timur, menghabiskan dan menaklukkan sebagian besar dunia timur menggunakan cuma sebagian jumlah pasukan kita. Kita bawa pasukan 2 kali lipat, masa kita kalah di depan batu-batu ini? Saya tidak terima. Apapun yang sudah kita mulai, wajib kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa menang dengan terhormat, tidak kita mati syahid di tempat ini. Saya mau kita terus, kita harus memberikan banyak tekanan, harus memberikan banyak tekanan pada mereka. Akhirnya. akhirnya lanjut atau enggak perannya? Lanjut. Nah, kalau itu kita juga lanjut. Tapi masalahnya aja. Dari sini enggak berhasil, dari sini enggak berhasil, dari sini enggak berhasil. Itu gimana caranya? Kita emang itu enggak berhasil juga. Lama-lama mati semua. Maka salah seorang penasihat bilang ini, Mama Tarpati ada caranya. Kenapa kita selalu gagal menembus tembok Konstantinopel? Karena seluruh pasukan bertahan di kota itu berkumpul semua di tembok Konstantinopel. Maka tatkala temboknya jebol, langsung mereka reparasi dengan sangat cepat sekali. Tapi di sini nggak ada yang jagain. Kenapa nggak ada yang jagain? Karena di sini ada rantai sendiri itu. Kapal-kapal nggak bisa masuk. Maka di sini nggak ada yang jaga. Maka penasihatnya bilang, kalau kapal-kapal seandainya kapal-kapal kita bisa masuk ke sebelah utara dan kita bisa serang mereka di sebelah utara, tentu pasukan bertahan di sini akan terpaksa pindah ke sini sebagian. Maka kita mungkin menang karena tembok-tembok tidak akan cepat diperbaiki seperti semula. Itu caranya. Al-Fatih bilang, saya juga sudah tahu. Tapi masalahnya apa? Masalahnya di situ ada tapi jadi singkong. Terus gimana cara masuknya? Nyalor. Bukan kapal selam. Bawa cara. Emang itu lupa-lupa. Putusinnya kalau enggak, gak bisa. Transis kiri-kiri begini. Gimana mau ditabrak? Aku gak bisa juga. Emang lupa ya. Gak bisa, terus gimana caranya? Alhamdulillah kak, saya punya cara. Dan saya sudah mikirin ini dari semalam. Dan saya sudah punya caranya. Pasukannya menanti-nanti. Apa caranya nih? Alhamdulillah kak, saya punya cara. Gini caranya. Kita kan punya kapal. Mudah aja, kapal kita parkirin dulu di jalanan. Setelah kapal kita parkirin di jalanan, maka kapalnya kita angkat. Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi. Mudah kan? Pasukannya boleh bilang, betul-betul ya. Tapi mohon maaf ya Sultan, apakah Sultan lupa kalau galatnya ini sebuah bukit? Apakah saya tahu galatnya ini sebuah bukit? Dan saya tahu bukit itu tinggi 50-60 meter daripada lautan. Tapi kalau anda tidak nyangka bahwa kapal kita akan kita pindahin ke situ, tentu tidak ada satupun orang Konstantinopel yang menyangka strategi yang akan kita lakukan. Dan ingatkah kalian bahwa Rasulullah Muhammad dalam perangnya tidak pernah pakai strategi yang sama kayak orang lain. Rasulullah gitu, kalau kita lihat di Siro, gak pernah pakai strategi yang sama, selalu menawarkan kejutan-kejutan yang baru. Maka apa yang akan kita pun harus buat kejutan. Kapal akan kita pindah melalui daratan. Dan seluruh pasukan setuju, baik, kita akan pindahkan kapal melalui daratan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi dalam pandangan manusia. Logikanya gak nyampe, logikanya gak mendatang, gak bisa. Tanggal 21 April disepakati. Apa yang terjadi pada esok harinya? Esok harinya pada tanggal 22 April 1453 dunia dibuat gempar. Sebuah kemustahilan berubah menjadi sebuah keajaiban strategi perang. 72 kapal benar-benar pindah dari Pelabuhan Semeru kepada Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72 kapal pindah beneran lewat Selat Bosporus menuju Teluk Tanduk dalam waktu 1 malam. Tanggal 22 April 1453 dunia terbelalak. Lalu kenapa? Muncul takdir dan terbukit galak pada waktu pagi-pagi hari. Orang Konstantinopel yang terbangun dari tidurnya langsung lari tunggang langgang naik ke atas menara melihat ke arah Bukit Galata yang mereka saksikan horor. Apa mereka saksikan? Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di Bukit Galata. Kaget mereka kenapa? Saat mereka saksikan ke bawah yang mereka lihat kapal satu persatu kemudian menuruni wilayah kemudian itu masuk ke dalam kelautan mereka dan yang mereka anggap paling aman sekarang berubah menjadi perairan paling berbahaya bagi mereka. Maka nyali mereka hilang semuanya dan mereka berkata Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Kapal-kapal diangkat melalui daratan yang gak mereka lihat sebelumnya. Mereka lihat Muhammad Al-Fatih orang gila. Kenapa? Karena dia melabuhkan kapal-kapalnya lewat lautan. Dan sekarang Al-Fatih menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak lautan. Kebanyakan gak? 72 kapal masuk ke situ. Wah, mereka stres luar biasa. Tapi peperangan dilanjutkan hampir 2 bulan. Peperangan dilanjutkan dari tanggal 20 April sampai dengan 27 Mei 1453. Seluruh strategi perang dikerahkan. Seluruh kepintaran Muhammad Al-Fatih dikerahkan. Sampai kemudian Al-Fatih bisa membuat satu lomba yang sangat besar di level Konstantinopel yang tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka pada tahun 27 Mei 1453 apa yang keras? Semua berhenti berperang. kecuali pedang yang meriam, tembakan terus meriam ke arah tembok agar mereka tidak sempat memperbaiki tembok. Semua yang lainnya berhenti berperang. Tanggal 27, Al-Fatih semua suruh berhenti berperang. Lalu Al-Fatih berkhotbah pada mereka, hari ini kita berhenti berperang. Dua hari dari sekarang adalah peperangan yang terakhir, serangan umum yang terakhir. Kalau kita menang, maka kota ini jadi milik kita dan kemuliaan Rasulullah dibuktikan. Tapi kalau kita kalah, lebih baik kita terkubur di bawah daripada puing-puing batu-batu kota ini. Karena kalau saya harus memimpin tanpa ada kota ini, lebih baik saya tidak memimpin sama sekali. Maka pada tanggal 27 semuanya berhenti, dan pada tanggal 29 serangan umum yang terakhir. Dan pada tanggal 28 esok harinya, Al-Fatih katakan semua pasukan berbuat salah. Supaya apa? Puasa sunnah. Minta pada Allah dengan puasa sunnah kita, menyucikan diri kita, mengikhlaskan niat kita, dan minta kemudian agar pertolongan diturunkan dalam bentuk kemenangan untuk menaklukkan kawasan di luar. Maka pada tanggal 28 semua pasukan berpuasa. Suasana syahdu menyelimuti kaum muslimin dari subuh hingga maghrib. Mereka membaca Al-Quran, menyiapkan pedang mereka, saling menasihati. Ulama-ulama turun ke setiap barak-barak pasukan, mengingatkan mereka tentang kemuliaan penaklukan Konstantinopel dan mengingatkan pengorbanan Abu Ayyub Al-Ansari serta janji Rasulullah tentang pasukan terbaik dan pemimpin yang terbaik. Maka pada tanggal 29 selesai tahajud, Al-Fatih kumpulkan mereka semua, lalu berkhotbah pada mereka dengan sebuah khotbah yang sudah kita tahu bersama-sama karena sampai sekarang khotbahnya masih ada. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi sebuah kenyataan. Maka dari situ sudah salah satu mujizat yang telah terbukti, kita akan mendapatkan bagian daripada janji daripada hari ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu sampaikan pada setiap pasukan, kemenangan yang akan kita capai hari ini akan menambahkan kemuliaan dan ketinggian Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat Islam selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada satupun yang bermaksiat kepada Allah, karena dia tahu persis. Dia tahu persis, kemenangan bukan karena kekuatan, kemenangan bukan karena strategi perang, tapi kemenangan itu hanya datang daripada Allah. Maka jangan maksiat. Bagaimana mungkin Allah bisa menolong orang yang bermaksiat? Jangan maksiat, harus taat dengan syariat. Allah akan menurunkan pertolongan di situ. Maka setelah dia kemudian berwahyu tertentu, dia menyuruh pasukan yang berperang. Jam 2 peperangan dimulai. Pasukan pertama, gelombang pertama gagal. Gelombang kedua dikerahkan pada jam 4, gagal juga. Jam 6 gelombang ketiga dikerahkan. Jadi seris, Inkisaria pasukan yang paling kuat dikerahkan. Sebelum matahari bersinar di sebelah timur, sekitar jam 6:30 pagi, diiringi dengan matahari dari sebelah timur, Al-Fatih memasuki gerbang kota dan mengucapkan alhamdulillah, Konstantinopel takluk. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Diiringi oleh bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Al-Fatih memacu kuda putihnya berjalan pelan menuju Hagia Sophia. Sambil menikmati keindahan kota, dia mulai menoleh ke sebelah kiri, menoleh ke sebelah kanan, mengucapkan masya Allah, masya Allah, karena dia sudah terpilih menjadi penaklukan Konstantinopel. Sambil depan dari Hagia Sophia, dia kemudian mengagumi gereja. Kemudian tidak sanggup menahan emosinya, dia turun dari kudanya, bersujud ke arah Makkah, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepala dia, supaya dia kemudian merasa tidak sombong bahwa dia hanyalah manusia biasa dari tanah dan dia telah karunia Allah yang Maha Kuasa. Maka dia masuk dalam gereja Konstantinopel, gereja Konstantinopel, gereja Sofia. Dia mendapatkan ribuan orang menangis histeris di sana karena mereka takut dibunuh. Tapi apa yang dikatakan, keluarlah kalian semua dari gereja ini. Saya tidak akan menyakiti kalian, siapapun yang ingin tetap tinggal di kota, kami jamin mereka dan properti mereka. Tapi siapapun yang keluar dari kota ini, kami jamin mereka sampai ke depan gerbang kota. Selain itu pergilah semua, keluar dari tempat ini, tapi kami minta, anda kami jamin, tapi kami minta, tempat ini kami akan jadikan sebagai masjid. Jadi masjid. Selasa 29 Mei 1453, pagi hari jam 6:30, seluruh patung-patung dikeluarkan dari gereja Sofia. Semua tempat-tempat yang kemudian tidak mesti dibersihkan. Setiap tempat-tempat yang kemudian masih ada kemudian gambar-gambar yang tidak benar, kemudian ditutupi dengan lumpur, kemudian dicat ulang. Semua dikeluarkan, semua dibersihkan, dibangun mihrab yang paling bagus di tempat itu, di situ di kawasan Nobel. Sebelum asar, semuanya sudah rapi. Dan asar akan berubah pertama kali di kawasan Nobel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai detik ini, anda tidak pernah berhenti berubah di kawasan Nobel. Tapi sayangnya tempatnya sekarang dijadikan sebagai musim. Nunggu pemberani-pemberani lain dari kita yang angin membebaskan ini jadi musim. Kemarin ketika saya ke Turki, saya kemudian datang ke alam makam yang Muhammad Al-Fatih, melihat ada salah satu bagian wasiat Muhammad Al-Fatih. Tahu apa wasiat Muhammad Al-Fatih? wasiat Muhammad Al-Fatih. Dia mengatakan, siapapun yang mengubah Hagia Sophia untuk dialih fungsikan selain menjadi masjid, maka mudah-mudahan Allah mengutuknya. Itu kemudian wasiat Muhammad Al-Fatih. Siapa yang mengubah jadi museum? Namanya Mustafa Kemal. Akhirnya Budi orang Inggris yang kemudian menjadi kemudian penghancur daripada khilafah, sekaligus menghancurkan kemudian masjid ini kemudian menjadi museum. Mudah-mudahan Allah mengutuknya. Benar Muhammad Al-Fatih, dia tahu masjid akan ada orang yang akan mengganti ini lagi. Akhirnya kemudian kita lihat ini semua jadi masjid dan kaum muslimin menguasai Konstantinopel. Kayak dongeng dari tadi ya. Tapi ini bukan dongeng kalau sekalian. Yang saya sampaikan adalah bukan sebuah dongeng, tapi ini saya sampaikan adalah sebuah kondisi di mana terjadi 50 hari perang dan 825 tahun penantian. Berapa hari perangnya? 54 hari perang. Perang ya, bukan pergi ke kemah ya. Berapa hari perang? 54 hari perang dan 825 tahun penantian. Dan semuanya dilakukan oleh anak murid berusia berapa? 21 menaklukkan Rasulullah. Yang ini pasti 825 tahun. Kenapa 825 tahun? Semenjak kata-kata Rasulullah keluar dari lisan Rasul, latuh tahanan Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel. Maka saat itu, ingat gak orang-orang Yahudi ngapain? Tertawa terbahak-bahak. Wah, gak mungkin. Ngayal dia. Gak mungkin. Ngibul dia. Gila dia. Nah, kenapa? Sesuatu yang gak masuk logika. 825 tahun yang lalu, Rasul ucapkan lewat lidahnya. Kemudian tidak ada yang percaya, kecuali orang-orang yang beriman. Maka 825 tahun kemudian, setelah tertawaan, setelah cercaan dan omongan itu, ada sekelompok orang yang tetap percaya, mewariskan dari generasi demi generasi, tetap percaya kepada generasi Islam, berjuang dengan harta mereka. Sampai satu hari, anak 21 tahun masuk ke dalam kota dan harap, Rasul kami tidak pernah bohong. Rasul kami tidak pernah bohong. 825 tahun dia bukti itu. Dia tetap yakin pada janji Rasulullah. Gak putus-putus. 825 tahun. Pertanyaannya sederhana. Kita di sini pengen Islam tegak? Pengen Islam bangkit? Ada yang baru berjuang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sudah mulai gak yakin. Benar gak perjuangan saya akan berbuah? Benar gak perjuangan saya akan jadi? Itu janji Rasul. Itu janji Allah. Kemudian kita bertanya-tanya, apa rahasia mereka? Coba ya kan, mereka waktu itu bikin luar biasa. Rasul ketika memimpin Islam bikin luar biasa. Kita sekarang, kita Islam punya 1,6 miliar umat muslim di dunia. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang Buddha. Kita dihinakan oleh orang-orang Buddha di Rohingya. Dibandingkan orang-orang Yahudi, kita dihinakan orang-orang Israel. Kemudian di Israel di Palestina dan di Gaza dan sebagainya. Dibandingkan orang-orang Kristen yang tidak seberapa, kita dihinakan juga di mana-mana. Artinya apa? Kalau muslim banyak, tapi sekarang tidak punya apa-apa. Nah, kenapa mereka banyak tidak punya apa-apa? Karena mereka tidak tahu rahasia. Apa rahasia para sahabat sehingga mereka bisa hebat seperti itu? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang bukan dilihat oleh mata, yang tidak bisa pakai logika. Masalahnya pada zaman sekarang, orang melihat dulu baru mau yakin. Orang logika dulu baru mau percaya. Pandangan Islam kita pertama itu bukan yakin pakai logika dan bukan yakin pakai mata, tapi yakin pakai iman. Maka perhatiin baik-baik bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, dalam perkara belajar berlaku sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Unzur ma qila wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Dalam ilmu, apa yang berbicara anak kecil, kalau benar, dengerin. Unzur ma qila. Tapi kalau dalam keimanan, itu enggak berlaku. Itu enggak berlaku. Dalam keimanan, unzur man qala wa la tanzur makila. Lihat siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak mungkin terjadi, sesuatu yang susah kita bayangkan, tapi kalau yang ngomong adalah Rasul, maka itu pasti betul. Pasti itu. Nah, itu rahasia mereka. Contohnya siapa? Kenal Amr bin Yasir? Amr bin Yasir itu nama lainnya adalah setelah ibunya wafat, namanya Amr bin Sumayyah. Siapa Sumayyah? Kenapa sampai Amr bin Yasir dinisbatkan pada nama ibunya bukan nama bapaknya? Karena ibu yang taat luar biasa. Sumayyah punya suami namanya Yasir. Dua-duanya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf gara-gara meninggalkan agama lama, dan mereka disiksa gara-gara mereka masuk Islam. Bagaimana kisah antara bapaknya? Bapaknya ditarikin kuda sebelah kanan satu, kiri satu, sehingga terbelah di tengah-tengah. Ibu Sumaya, sementara anaknya Amru diketik dia, suruh nyatanya dua orang punya dibunuh di depan mata dia. Ibunya menanyakan apa? Ditusuk dengan tombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Sakit gak dia? Sakit luar biasa. Disate dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Wah, dia sakit itu. Ketika terjadi siksaan-siksaan seperti itu, Rasul lewat di depan Sumaya. Rasul lewat di depan keluarga Yasir. Isbir ala Yasir. Sabarlah ala Yasir. Inakum jannatul masir. Sesungguhnya bagikan surga Allah sudah dekat. Ketika mendengarkan kata-kata surga, Umayyah yang waktu itu lagi disita mana kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, surga itu sudah di depan mata saya ini. Dia melihat benar atau enggak? Dia enggak benar atau enggak? Saya enggak tahu dia enggak benar. Dari logika saya, kayaknya enggak kalian benar. Lah kenapa dia enggak benar? Mata manusia masih terbatas. Tapi kenapa dia enggak bohong yang melihat surga? Yang mengatakan dia melihat surga karena bagi dia perkataan Rasulullah jauh lebih nyata daripada fakta di depan mata. Paham? Kesakitan yang dia terima, seluruh siksa yang dia terima, gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dia dengar daripada Rasulullah. Dia Rasulullah suruh dia sendiri berbahasa ini. Maka dia lihat dengan jelas itu lebih daripada dia lihat dengan mata manusia. Kenapa? Mata manusia yang mau disiksa, kok bisa gak surga? Karena kita gak tahu kekuatan mereka. Kekuatan mereka, they believe in something that cannot be seen by us. Tidak ada keraguan sedikit pun kalau yang ngomong adalah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun kalau yang ngomong adalah Rasulullah. Itu para sahabat. Tapi zaman sekarang kita gak begitu. Janganlah kita ragu kata-kata Rasulullah. Lebih percaya logika, lebih percaya mata. Pada kata-kata Rasul, tidak ada bandingannya. Apa mengatakan? Dari kiri sana, dari kiri sana, dari kiri sana, by eye. Contoh lagi, kapan kalau kami lakukan takluk? 14.53 salah. Kapan kalau kami lakukan takluk? Takluknya kalau kami lakukan bukan 14.53. Tapi kalau kami lakukan sesungguhnya sudah takluk saat Rasul ngomong dari lidahnya. Lalu ditahan untuk satirinya akan ditaklukkan oleh kalian kontrol. Maka sahabat pada hari itu sudah tahu Konstantinopel pasti sudah selesai. Selesai karena Allah sudah ngomong. Karena Rasul sudah ngomong, selesai sudah. Cuma pemantasan dirinya gimana caranya. Tapi pastinya sudah pasti. Maka kalau seluruh dunia bilang gak bisa, seluruh dunia bilang gak mungkin, seluruh dunia bilang mustahil, selama Rasul atau orang yang bilang iya bisa, that's enough. Cukup untuk bagi kita mengeluarkan seluruh harta dan seluruh nyawa. Kenapa? Rasul tidak mungkin bohong. Rasul tidak mungkin salah. Ambil misalnya, itu rahasia mereka. Dan kalau kita lihat, kenapa kita tidak punya pakai mata dan logika? Nih yang kita lihat pakai mata dan logika. Nih yang kita lihat pakai mata dan logika. Muslim dibunuh di mana-mana, dihinakan. Nyawa kita paling rendah. Di semua dengar rohinya, untuk luar biasa. Sementara muslimnya, ya Allah, ukhuwahnya gak terjaga. Masalah kecil, saling celah-mencelah. Merasa lebih baik daripada yang lain. Merasakan dia sudah berjuang, dia mengharap orang lain gak berjuang. Merasa dia sudah berbuat sesuatu, dia kemudian dihinakan orang lain yang dianggap gak berbuat sesuatu. Merasa dirinya kemudian ingin nyunah, yang lain gak nyunah. Dan sebaliknya, berantuk satu sama lain. Nganggap seolah mereka ketemu seorang muslim gak kayak seorang muslim. Sebetulnya orang kafir baik, luar biasa. Ini orang muslim sekarang, gimana kita gak lihat kukuh di situ? Kotor, gak perhatian janjinya, amanah gak diperpenuhi. Kalau kita seperti ini, ngeliat fakta begini, yakin gak kita akan ke Islam lagi? Gak yakin. Kalau kita lihat begini, makanya jangan lihat kayak begini. Kenapa kamu lihat kita semua dapat jalan Rasulullah? Batul Piyo the Glory is the hardest part. Percaya pada janji Rasul adalah perkara yang sangat sulit. Ngeliat yang begini-begini tadi, tapi percaya ada janji Rasulullah bahwa Islam akan bangkit. Percaya, tapi bikin orang yang begitu karena sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena ada berarti orang gila. Gila lu ya, mana mungkin sama banget. Lu ya, tinggal pada saya sekarang. Udah, kalau kamu pengen cari Islam, pergi dari Indonesia. Saya ketawa-ketawa aja, biarin aja. Saya punya janji Rasul dan mereka gak punya. Paham gak sih dari sekarang? Justru karena saya sayang sama Indonesia ini, saya ingin terus dibikin dari Islam. Nah kenapa? Kalau tidak dari Islam, terus mau apa lagi? Lucu deh, negeri mayoritas tapi aturannya bukan mayoritas, lucu gitu ya. Sedangkan kita mau aja terima-terima begitu, tapi ada masalah. Memang orang-orang yang mau memperjuang Islam akan dibilang orang gila, gak apa-apa. Nah kenapa gak apa-apa? Nih lihat nih, bagus sekalian. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur berapa tahun? Kebayang gak dari tadi yang saya cerita, itu diorganisir oleh Bush yang umurnya berapa tahun? 21 tahun. Gak ada yang nyangka loh sekalian. Saya masuk Islam umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, ustaznya namanya Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim ini namanya bukan Fatih Karim, tapi namanya Haryadi. Dia memakai nama Fatih Karim karena dia pernah dengar cerita Muhammad Al-Fatih. Setelah saya masuk Islam, dia cerita saya tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi ceritanya agak sedikit kurang tepat. Dia cerita, klik, ada seorang pemuda menanggungkan kalau salinan pada umurnya 23 tahun. Hah? 23 tahun kan? Iya, 23 tahun. Makanya nama saya Muhammad Al-Fatih Karim. Saya juga sama Ustaz saya. Kalau gitu kan nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Jadi nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Sejak tahun 2002. Tujuan gua, namanya saya Muhammad Al-Fatih. Kenapa mau pakai Muhammad Al-Fatih? Ngepen sama saya? Gak, bukan, tapi ngepen sama ini. Muhammad Al-Fatih, 21 tahun, 23 tahun, menanggungkan konsultan pada makasih. Dia sama Ustaz Fatih Karim, kenapa saya pakai Muhammad Al-Fatih? Karena Muhammad Al-Fatih yang benar sudah menanggungkan konsultan di Lerang, tapi Roma belum dia lakukan. Maka saya akan jadi penanggung Roma ketika berumur 23 tahun. Mohon mu'alam gila ini. Sesudah biasa, gak apa-apa. Karena sudah biasa dibilang gila. Kenapa? Rasul dibilang gila. Sahabat dibilang gila. Orang-orang paling imam saya dibilang gila. Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tanggal satu gak ada masalah. Gak ada masalah. Kenapa? Memang orang-orang hebat itu dibilang gila sampai dia berhasil menyatakan dengan mudah membuat orang matanya terbuka. 23 tahun saya menanggung apapun orang berat. Ternyata 23 tahun saya belum bisa menanggungkan apapun. Pergi aja dulu. Baru 2012 kemarin pergi ke kota Roma. Kenapa ya? Survei dulu sekalian. Bisa ditanggungkan atau enggak. Jadi 23 tahun saya belum bisa menanggungkan kota Roma, tapi saya sudah bisa menanggungkan kota istri. Alhamdulillah. Nah jadi ketika saya sudah menanggungkan kota istri, saya nikah umur 22 tahun. Jadi ketika saya sudah menikah, saya bilang sama istri saya, kayaknya bukan akhir kita menanggungkan kota Roma. Maka insya Allah kita akan berfungsi sebagai orang tua yang melahirkan Muhammad Al-Fatih yang baru insya Allah. Maka anak kita harus namanya Muhammad Al-Fatih. Istri saya sepakat. 2008, anak pertama lahir. Perempuan. Gak mungkin saya gak kenal Muhammad Al-Fatih kan ya. Nah 2010 lahir anak laki-laki, alhamdulillah. Tapi ketika mau lahir Muhammad Al-Fatih, gak jadi. Kenapa? Teman-teman saya sudah dengar ini semua. Semua nama anak yang teman-teman saya Muhammad Al-Fatih semua. Ustaz Fatih Karim dia punya anak dua. Namanya yang saya tahu gak? Muhammad Fatih Ali. Saya tanya, sekarang nama Muhammad Fatih Ali? Dia bilang, karena banyak juga Al-Fatih yang lain. Tapi anak saya ada Alifnya. Artinya apa? Alif itu huruf pertama, berarti dia dulu nyampe. Yang lain belakangan. Tentunya ada yang lain. Nama apa? Muhammad Fatih Al-Awal. Yang ini awal, yang ini akhir, sama aja. Kita tahu itu sudah terlalu banyak Muhammad Al-Fatih, kita ganti aja yang lain. Kita sama aja. Akhirnya kita tidak sepakat. Nama akhir adalah simpan Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angka yang ada. Serius. Masuk akte kelahiran? Masuk akte kelahiran. Serius. Dia akte lahir di rumah saya ada 1453. Belum itu bisa begitu. Saya urus sendiri. Saya kan ke tanggal sipil dan bilang, Pak, nama Bapak saya masih jatuh saja. Simpan nomor namanya 1453. Pak, ini maksudnya 1453, Pak. Panjang banget, Pak, 1453. Bukan tulisan. Itu angka, Pak. Angka. 15 tahun, Pak, saya jadi silap. Belum ada, Pak, yang begini, Pak. Oh ini sulit Pak, gimana ujian nasional? Enggak ada lingkar di parang tema 3 Pak. Udah, saya pikir ujian nasional, buatnya sekarang Wiro Sabun aja boleh 212, masa nggak saya nggak boleh. Yang nggak tahu tadi jaman-jaman dulu. Akhirnya jadi buatnya 4.5.3. Saya pakai 4.5.3, bukan untuk gengsi buat apa, tapi adalah beban buat anak saya dari bapak. Supaya dia tahu siapa dia. Saya berusaha mengingatkan dia siapa dia. Saya nulis buku, itu bukan untuk orang lain pada awalnya. Saya nulis buku cuma untuk sebuah diari bagi anak saya untuk tahu siapa bapaknya. Supaya dia gak hilang arah. Bahwa selalu seumur itu dia bawa itu nama. Maka tak kala dia nanti akan bertanya siapa bapaknya, taruhlah bapaknya gak bisa memilih dia selama lamanya. Saya gak tahu sampai kapan saya bisa mendidik dia, membimbing dia, mengarahkannya, saya gak tahu sampai kapan. Tapi sebenarnya Allah minta saya dulu daripada dia, dan dia gak perlu tanya orang lain. Dia gak perlu tanya kakeknya, gak perlu tanya neneknya, gak perlu tanya ibunya. Pergi ke internet, ketik 1453. Dan pada saat itu dia tahu, pada satu masa gak main-main seluruh Eropa yakin bahwa Islam menaklukkan Eropa. Seluruh dunia yakin bahwa Rasul kita gak main-main perkataan dia, bahwa Konstantin Roma dan Roma akan takluk. Itu yang ingin bebasnya kepada dia. Yang kedua, kalau dia kenalan besok, saya namanya siapa Roma Al-Fatih 1453. Orang pasti tanya, apa itu 1453? Tadi bilang, dengerin penjelasan saya dari Roma di akhir. kesempatan berdialog dulu sekalian menjelaskan arti 1453 dulu sekalian. Nah, bagus sekalian, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dia tidak berdasarkan dari sana, sampai 49 tahun setiap 3 bulan sekali dia melakukan jihad. Maka dia menaklukkan Rumania, dia menaklukkan Albania, dia menaklukkan Hungaria, dia menaklukkan sebagian besar Eropa-Eropa sebelah timur, dan pada waktu 49 tahun dia berhasil menguasai kota Otranto, sebuah kota yang namanya sekarang Bari, yang ada di sebuah sekitar 100-200 km ke kota Roma. Setelah dia sudah berhasil menguasai kota itu, dia mengerahkan pasukan yang lebih besar daripada pasukan tahun 1453 untuk menaklukkan kota Roma. Tapi dia meninggal di tengah jalan karena diracuni perutnya. Meninggal. Diracuni sama dokternya sendiri. Yang dokternya orang Itali. Dokternya gak mau makan ini dengan dia. Maka saat itu kemudian Paus merasa sangat senang sekali ketika mendapatkan telegram Lazarus di Aquila Emorta. Lang perkara itu sudah mati. Maka tak kira kemudian dia meninggal, lonceng dari jadi bunyikan berkali-kali untuk memperingati sama orang meninggal. One man made a great difference. Satu orang buat perbedaan yang sangat luar biasa besar. Besoknya sejarah dunia mengatakan, seandainya orang ini dikasih umur 20 tahun lagi, maka Anda tidak akan bisa melihat Kristen di dunia Eropa. Kenapa? Sudah terus habis sama orang tadi. Kenapa? Karena Paus pun sadar bahwa Roma tak seru, maka dia langsung mengungsi ke kota Avignon supaya dia memang selamat. Tapi lihat yang kita lihat pada Muhammad Al-Fatih, orang yang yakinnya besar akan membuat sebuah usaha yang besar. Pada gilirnya usaha yang besar akan menghasilkan prestasi yang besar. Masalahnya, kenapa sekarang prestasi umat kita hancur? Karena mereka usahanya juga hancur. Kenapa usahanya hancur? Karena keyakinannya mereka sama sekali tidak ada yang mengharuskan. Jadi kami berusaha, maka insya Allah pertanyaan yang terakhir. Ingat ketika lagi gali panen tadi ada berapa tipe orang? Dua. Satunya apa? Benar-benar terimanya kedua? Yahudi yang terpaksa. Betul ini kan ya? Yang benar-benar dan yang biasa terpaksa. Tak kala disampaikan di siapa Rasulullah tentang takluknya Konstantinopel yang tidak beriman, yang Yahudi tertawa terbahak-bahak mengolok-olok. Tapi yang benar-benar percaya Rasulullah semangat memantaskan diri, kemudian berbuat sesuatu. Pertanyaan saya, Anda mau jadi yang mana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Yang kemudian terpaksa atau yang benar-benar beriman? Benar-benar. Pertanyaan saya yang terakhir, yakin Roma takluk? Yakin Roma takluk? Takdir. Terima kasih. Kalau itu mudah-mudahan teman-teman kita yang sekarang yang ada di sini, anak-anak muda mudah-mudahan yakin. Insya Allah Roma takluk. Kalau tidak dikenal saya, berarti dikenal Anda. Berarti kita tinggal berlomba aja. Benar yang terlalu tidak terangkan akan dikenal Anda. Kenapa? Tapi itu pasti tahu insya Allah. Karena itu sudah ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau ada pertanyaan boleh? Boleh. Boleh, nanti dibantu sama bapaknya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan perjalanan sejarah yang diceritakan. Kayaknya gak sempat ngantuk ya. Gak sempat ngantuk. Nah, sesi kita lanjutkan sampai menjelang zuhur. Ada beberapa sesi pertanyaan yang akan kita buka. Dan alhamdulillah kita akan berikan kepada kode pertanyaan yang terbaik. Pertanyaannya nanti akan dipilih oleh Ustaz Kari sendiri. Ada 3 buku Muhammad Al-Fatih 1453 yang akan diberikan kepada 3 penanya. Tapi mohon nanti penanyaannya yang akan diberikan mungkin para remaja Ustaz ya. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa beli sendiri ke sebelah kiri. Yang untuk remaja yang bisa bertanya, mengajukan pertanyaan yang dinilai oleh Ustaz sebagai pertanyaan yang bagus, insya Allah nanti akan diberikan buku yang ada di hadapan kita ini ya. Saya buka satu sesi dulu, sesi pertama kepada 3 penanya, silakan. Tunjukkan. 1 2 Ada yang ketiga ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ongki dari Serpong. Mengenai Sarong tadi, mengenai tadi kan disampaikan tentang penaklukan Konstantinopel dan yang kedua kan Roma. Nah, sedangkan penaklukan Konstantinopel itu kan penaklukan yang dilakukan secara peperangan saja, bukan secara perundingan atau bagaimana. Nah, bagaimana dengan bisalah yang kedua tentang penaklukan Roma? Kita tahu di Indonesia kan begitu banyak umat Muslim. Kenapa kita nggak perangin saja Roma itu kan? Bisa mengingat sendiri kan menyebut bisalah Barcelona dan Roma itu juga. Apakah pertama apakah ada yang kurang? Lalu yang kedua, bagaimana peran kita sebagai umatnya Rasul ini untuk melengkapi apa kekurangan tersebut? Itu mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjutin. Boleh adik? Boleh, silakan. Perubahan setelah ditaklukannya tentang Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Baik, perubahan ya, dalam bidang apa misalnya? Dalam bidang apa misalnya perubahan yang pengen diketahui? Perubahan duduknya. Oke, okay. Sama duduknya, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa dari Nusa Tenggara. Pak Ustaz, saya ingin nanyain. Tadi kan pada saat peperangan Islam itu melawan Konstantinopel, boleh tanya nggak itu pemimpinnya siapa? Pemimpinnya siapa? Iya. Pemimpin kaum muslim di seluruh dunia maksudnya? Pemimpin Konstantinopel. Oh, pemimpin Konstantinopel, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Itu aja ya? Baik, kalau itu yang pertama saya jawab, sudah lupa saya tanya. Oke, ya. Kenapa saya ikutkan aja sebenarnya dengan kaum muslim? Jadi ini bagi saya. Kalau penaklukan Konstantinopel itu jawabannya dengan jelas pada nikmal amiru amiruham pada nikmal jaih itu dari jaih. Berarti disebut dengan satu amir yang kedua jaih. Dan jaih adalah tentara. Berarti adalah peperangan. Dan bagaimana dengan pertahanan penaklukan kota Roma? Walau lebih soal bagaimana dengan penaklukan kota Roma, tapi ada hadis yang menyatakan begini. Ada sebuah kota yang sebelahnya laut, sebelahnya darat. Sebelum penaklukan Konstantinopel, seluruh ahli hadis menganggap bahwa ini adalah kota Konstantinopel. Sedangkan setelah ini kemudian takluk, berarti ini berarti bukan kota Konstantinopel. Bagi saya secara pribadi, mungkin kota yang lain, mungkin kota Roma atau kota yang lain. Maka persoalan kami ditaklukkan tidak dengan panah, tidak dengan tombak, dan tidak dengan pedang. Lalu kenapa Rasulullah? Rasul bilang, ditaklukkan dengan kata La ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi ketika menyebut La ilaha illallah Allahu Akbar, satu tempo jatuh. Dibilang La ilaha illallah Allahu Akbar, satu tempo lagi jatuh lagi. Dibilang La ilaha illallah Allahu Akbar, satu tempo jatuh lagi dan mereka masuk dengan aman. Artinya apa? Tidak melalui peperangan, tapi lewat dakwah. Tidak dengan tombak, tidak kebutuhan pun panah. Berarti lewat dakwah. Nah ini insya Allah Roma akan takluk lewat dakwah. Lalu apa yang kurang? Yang kurang banyak dari sekalian. Saya pernah ditanya, bagaimana tentang kisah-kisah kejadian dunia? Nih, kisah-kisah kejadian dunia. Rasul menggambarkan kisah kejadian dunia dalam beberapa episode. Nah ini adalah 5 episode yang Rasul sampaikan kepada kita sebelum terjadi the end of the world. Atau kemudian akhir daripada dunia. Yang pertama, takut lalu buat sufiku masya Allah. Takut sumaya wabuhal Allah tidak syaa yang faham. Allah mengatakan akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Masa kenabian akan ada kalau Allah pengen, Allah cabut kalau Allah pengen. Sudah Allah cabut belum masa kenabian? Kalau ada yang ngaku nabi lagi benar atau salah? Salah. Jadi kalau yang kedua, setelah kemudian masa kenabian apa? Nih, summa takut khilafatun alam haji buwa. Akan muncul kemudian masa khilafnya berdasarkan atas masa kenabian. Fatakun masya Allah takut summa yang buwa insya Allah yang faham. Allah akan jalan kalau Allah mau, Allah akan angkat kalau Allah mau. Berarti sekarang masa kekhilafah sudah diangkat atau belum? Sudah diangkat atau belum masa kekhilafah? Sudah, gak ada lagi khilafah di muka bumi ini, gak ada lagi khalifah di atas muka bumi ini. Yang ketiga, sumpah aku menurunkan agor. Akan muncul pemerintahan yang bersifat penggigit. Maksudnya penggigit apa? Dia taat secara syariat, tapi dia zolim secara pribadi. Taat syariat tapi zolim secara pribadi. Contoh siapa? Contohnya, Muqtasim. Pernah dengar khalifah namanya Muqtasim? Belum tahu. Jadi Khalifah Muqtasim ini zolim luar biasa. Dia pertama memerintahkan untuk memenjarakan Ahmad bin Hanbal. Kemudian bercambuk sampai sendinya lepas. ulama besar Ahmad bin Hanbal. Tapi orang yang sama ketika datang laporan ada seorang muslimah diganggu di kota Anuria, maka dia kerahkan pendaftaran pasukan, yang pasukan itu didapat pangkalnya masih ada di Baghdad, ujungnya ada di Anuria untuk membela seorang muslimah. Jadi dia menerapkan Islam masih dolim secara pribadi. Allah akan jaga Allah, Allah akan angkat kalau Allah mau. Yang berikutnya, sumpah takunu mulkan jabariyatan, akan muncul pemerintah yang diktator. Diktator apa? Bahasa Jawanya tak karpe dewe, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Rakyat sudah bilang, kami gak mau naik BBM, kami gak mau naik TDL. 80% rakyat tidak setuju dengan naik BBM dan TDL. Naik atau enggak? Naik juga, itu tak karpe dewe itu. Seenaknya sendiri ya begitu. Nah, sudah lepas atau belum di zaman ini? Belum, banyak diktator diktator dulu yang berkembangan sekarang. Diktator Syria, Bashar Assad, itu berkembang lepas itu menjadi itu Bashar Assad, diktator diktator di Yordan, diktator di mana-mana, lagi mau dikembangkan Aljazair dan di mana-mana. Maka kan ini masa diktator tadi. Yang berikutnya, Sumatera terus khilafatan alamin haji nubuwa, akan muncul masa khilafah kembali yang atas Belandangan atau Manhat Kerabian. Setelah itu baru kiamat. Berarti insya Allah akan ada kebangkitan Islam yang kedua dulu hari kiamat. Jelas ya? Berarti penanggungan Roma mungkin kurang itu, kurang pemimpin. Karena kalau sudah ada pemimpin yang perlu bagi kaum muslimin, satulah kaum muslimin kuat. Karena ada kaidah yang mengatakan amrul imam yang kaum silap, perintah pemimpin menafikan perbedaan atau meniadakan perbedaan. Contoh, di masjid ini Bapak Ibu sekalian, saya tanya siapa yang sering kali ke masjid ini sebelum komat itu kira-kira rapi gak barisannya? Rapi gak barisannya? Enggak, kapan rapi barisan? Komat. Imam maju, komat baru rapi. Maka kalau gak ada imam, gak akan rapi barisan kaum muslimin itu. Maka kalau ada imam supaya rapi, supaya hilang perbedaan semua itu hilang. Nah, maka kalau tidak ada imam ini sulit bagi kita untuk menanggungkan Roma. Kenapa? Rapi aja tidak bisa. Karena itu mulai yang menjadi sesuatu kekurangan. Itu jawabannya. Jadi, mungkin kurangnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Menyatukan kaum muslimin, berdakwah di tengah-tengah umat dengan kelompok apapun yang kita masuki, selama kelompok itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyatukan umat dengan mimpin mereka kalau kebangkitan itu. Untuk kemudian menegakkan kembali khilafah alamin haji nubuwwah sebagaimana dimaksud dalam hadis ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bagaimana kalau misalnya pada sekarang perubahan populasi setelah Muhammad Al-Fatih memimpin, maka Muhammad Al-Fatih yang pertama kali dilakukan adalah membangun pasar. Membangun apa? Pasar. Mulai pasarnya. Mulai pasarnya. Pasarnya apa? Dia membangun pasar yang kapasitasnya 3.000 orang. Sorry, 3.000 penjual. Baik ya, pasarnya 3.000 penjual. Saya baru kemarin dari sana dan saya guyon sama teman-teman saya. Kalau kamu masuk pasar itu, kamu apalin di mana pintu keluar dan pintu masuknya supaya kamu enggak tersesat. Ternyata saya sendiri tersesat. Karena memang 3.000 apa namanya? 3.000 pedagang yang ada di situ. Jadi banyak sekali. Nah, Konstantinopel sekarang sebenarnya apa? Konstantinopel sekarang adalah sebuah negara yang sekuler. Sekuler itu mereka memisahkan antara agama dan dunia. Jadi di Konstantinopel sekarang namanya Istanbul, sekarang lebih banyak elek-elek yang gak kerudungan dibandingkan yang kerudungan. Sekuler. Dan banyak orang-orang cowok-cowok di sana yang gak sholat. Jadi teman-teman saya pernah pergi ke Istanbul, ketika kemudian dipandu sama guide tour di sana, tiba hari Jumat dia tunjukin, ini Pak, ini sholat Jumatnya. Kamu gak sholat Jumat? Saya enggak. Lagi-lagi. Dan kemudian di sana baru-baru saja larangan kemudian berkerudung sekarang diangkat. Kemarin kerudungan nggak boleh di situ. Jadi kalau mbak kerudungan di Istanbul dulu langsung dicopot di tengah jalan kerudungnya. Dan azan nggak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki. Sekarang belum diboleh pakai bahasa Arab. Saya nggak tahu gimana caranya. Nah, jadi itu kemudian yang terjadi pada konferensi sekarang. Tapi apa yang kemudian dibuat oleh Muhammad Al-Fatih sekarang semuanya masih ada sampai sekarang. Nanti kalau boleh beberapa saya tunjukin. Bentar ya, kalau saya kurang sabar. Nah, ini gereja Hagia Sophia yang tadi saya sampaikan. Itu ada arti di situ. Barang ganteng. Ini adalah gereja Hagia Sophia yang tadi saya maksud. Bentar, ini banyak teman-teman saya. Tapi gak apa-apa. Nah, ini gereja Hagia Sophia yang tadi dimaksud. Ini gereja sampai sekarang masih ada. Cuman apa namanya? Sekarang ditambahin ada 4 pilar di situ. Nah, bentuknya masih sama seperti Muhammad Al-Fatih ketika masuk ke sana. Bentar, saya tunjukin yang lain. Apa yang ada di sana? Di sana tempat yang terindah di dunia, kata orang-orang pada zaman dulu. Nah, ini adalah karena tadi nanya populasi, saya tunjukin ini ada pasarnya. yang dibawa yang dibawa oleh Muhammad Al Fatih. Bentar ya, kalau saya orang sabar. Iya banyak. Fotonya banyak. Bentar. Kelewatan. Ini pasarnya yang dibawa oleh Muhammad Al Fatih. Ini bayangin setiap koridor itu begini semua. Dan yang kayak begini, ini ada 3.000 pedagang di situ. Nah ini dibawa oleh Muhammad Al-Fatih, namanya Kapalitas di Grand Bazaar. Nah ini dibawa oleh Muhammad Al-Fatih untuk merevitalisasi masyarakat yang ada di Konstantinopel. Kenapa saya penakutan masyarakat di sana tinggal 50.000 orang. Setelah saya dibangun pasar ini, maka masyarakatnya langsung naik jadi 700.000 orang. Jadi populasi terbesar di dunia. Artinya apa? Betul seperti Rasulullah. Pertama bangun masjid, lalu bangun pasar. Tapi masjid dulu baru pasar. Jadi kapal yang kasih atau gerak bandar. Nah, ada pertanyaan lagi boleh sekarang? Bagaimana? Kalau gimana tadi? Apa pertanyaan tadi? Oh, siapa pemimpin Konstantinopel ketika zaman Muhammad Al-Fatih? Namanya Konstantin 11 Palaiologos. Palaiologos. Nah, artinya apa? Konstantin 11, artinya dia adalah keturunan ke-11, Palaiologos, artinya dia dari keluarga Palaiologos. Karena keluarga Kaisar pada itu ada dua, Dimitrius sama Palaiologos tadi. Nah, berarti dia dari keturunan Palaiologos tadi, namanya itu pemimpinnya. Konstantin 11, Palaiologos. Itu namanya, Palaiologos. Ya? Untuk jadi pertanyaan, tiga-tiganya siapa? Iya, gak apa-apa, yang lain juga beli aja. Biar tiga-tiganya adil, karena mereka sudah nanya di awal. Iya, oke, jadi tiga-tiga nanti akan menunjukkan semacam ini ya. Kemudian kita buka sesi kedua, tadi mungkin ada satu, dua, tiga, empat. Kita apakah pilih apa dulu ya? Satu, dua, tiga, mungkin empat sama dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada informasi nggak bahwa kita akan berangkat tapi tidak ada kemana? Apa mungkin di Indonesia? Sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam mungkin dari mana? Oke, sekarang sejauh ya. Islam bagi dari mana? Alhamdulillah Allah dan Rasul tidak pernah merinci tentang bagiannya dari mana. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Karena kemungkinannya bisa banyak, maka seluruh orang bisa berjual. Apa beberapa yang kemudian Rasul katakan? Satu, yang kemungkinan sinyal. Yang itu apa? Ya, Syria sekarang. Makanya orang-orang Syria itu mereka dari awal sudah dibentuk tindakan heroisme. Kenapa? Karena mereka adalah anus syar. Mereka penduduk syar. Karena syar sekali dibicara oleh Rasulullah sebagai tempat munculnya Imam Mahdi. Itu salah satu syarat. Yang kedua, mungkin itu Kurasan. Karena Kurasan juga dibilang sebagai tempat munculnya Imam Mahdi. Kurasan. Kurasan itu daerah mana? Ya, sekarang Afghanistan lah, daerah-daerah itulah. Itu adalah daerah Kurasan. Adanya bilang bahwa Rasulullah bahwa Islam itu seperti ular keluar dari sarangnya, dengan yang kembali seperti ular kembali ke sarangnya. Artinya kalau ular itu sarangnya di Arab Saudi, keluar kemudian ke tempat yang paling jauh ke sebelah timur, ke Indonesia, lalu balik lagi ya, balik-balik itu. Jadi dari Indonesia. Karena datang kembali itu kalau dari sebelah timur. Sebelah timurnya Mekah mana? Ya Indonesia. Artinya bisa, jadi dari Indonesia bisa. Jadi dari mana aja? Dari mana pun bisa. Kalau besok, mudah-mudahan dari kita. Mudah-mudahan. Makanya kita tinggal berjuang aja. Kalau lo besok, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tulis kepada Jawabannya sekarang ini, dulu, zaman dulu, Eropa Barat sama Eropa Timur itu terpisah, terpecah. Kapan terpecahnya? Pada tahun 400, Konstantin Agung itu adalah Kaisar terakhir Romawi bersatu, Romawi Raya namanya. Nah, kepala kemudian kalau sambil agung memimpin, Romawi terbagi dua. Satu Romawi sebelah timur melanjutkan kerajaan Romawi atau Bizantium yang tadi kita bicarakan. Satu lagi kepecah jadi kerajaan-kerajaan Eropa Barat, kerajaan Perancis, kerajaan Prancis, kerajaan Bavaria, kerajaan Jerman, kerajaan Spanyol yang ada di Lord of the Ring itu Aragon dan sebagainya, kemudian kerajaan-kerajaan Inggris dan sebagainya, Anglo-Saxon dan sebagainya. Nah, semua itu pisah. Apa pertamaan Eropa Barat? Mereka sama-sama Kristen Katolik, pusatnya di Roma. Perbedaannya dengan orang-orang di Eropa itu, mereka orang Yunani, jadi mereka Kristen Ortodoks. Dan Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik ribut satu sama lain. Sehingga ketika Protestan-Protestan ditaklukkan, mereka pada nggak mau bantu. Seperti kayak komunis zaman sekarang. Karena kepecah, satu diterang, jadi nggak mau bantu. Jadi gitu kira. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memanaskan diri supaya tidak memanas? Oke, memanaskan dari memanas, jadi memanaskan apa? Sekarang katanya, tahu burung, tahu burung itu pernah nggak mati kelaparan? Pernah? Gak ada. Gak ada burung mati kelaparan. Semua burung itu gak ada mati kelaparan. Kenapa burung gak pernah mati kelaparan? Selalu makan. Betul. Kapan dia makannya? Kapan dia nyari makan? Pagi-pagi atau siang-siang? Ada nggak burung-burung yang bangun kesiangan? Oke, bagi burung yang nggak punya otak, nggak punya akal, nggak punya tangan, bagi burung yang nggak punya akal dan nggak punya tangan, maka kepantasan yang dia lakukan cuma cukup bangun pagi. Maka pasti dia dapat rezeki daripada Allah. Pertanyaan saya sederhana, kita mau menaklukkan kota Roma. Berarti kalau kata Rasul, kota Roma akan takluk dengan dakwah, berarti apa yang kita pahami? Dakwah. Bangkitkan umat, satukan umat, setelah satukan umat, baru kemudian segala kemudian kehilangan tadi. Setelah kehilangan, dakwah bisa berlaku secara negara ke negara, gak kayak sekarang. Maka saat itu insya Allah Roma akan takluk. Maka itulah kepantasan yang kita lakukan. Sekarang gampangnya gimana? Gampangnya mas, ngaji. Kaji Islam. Gak boleh malas. Setiap minggu harus datang kajian. Kalau mulai malas, kita tegak kering. Serius gak sih kita menanggung ke Roma? Gitu kan ya? Contoh, saya kalau lagi malas nih, lagi main game, malas di rumah, istri saya bilang, oh gini orang akan menanggung ke Roma. Kayak jadi main game, tulis lagi. Kenapa? Karena saya menjadi penanggung ke Roma tadi. Gitu kan ya? Maka harusnya mereka yang jelas, apa yang kita lakukan? Hafalan Quran, termasuk. Adalah kepantasan-kepantasan yang kita lakukan. Lawan sunnah-sunnah nawafil bagaimana Muhammad Al-Fatih. Nah, ini harus dilakukan. Kalau harus suruh, silakan ya. Silakan. Maju aja deh. Ayat keras sedikit. Ya, apa nanti jadi panglima perang ini? Nah. Ya, mencoba agak maju dikit mungkin nggak sampai di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bagaimana perkembangan Islam di Eropa sekarang? Eropa sekarang, perkembangan Islam itu aja. Baik, terima kasih. Bagaimana perkembangan Islam di Eropa sekarang? Ada satu video yang sangat menarik yang diunggah orang di YouTube, dengan judulnya Muslim Demographic. Boleh dicatat kalau tadi sama masnya dicatat sama orang tuanya, Muslim Demographic. Jadi artinya demografi Islam. Di situ yang dikatakan adalah bahwa hampir seluruh negara-negara Eropa termasuk Inggris, Jerman, Prancis dan lainnya akan lebih banyak umat muslim dibandingkan dengan yang lain pada tahun 2050-an. Nah, kenapa? Karena conversion rate orang yang masuk jadi Islam sangat banyak sekali. Kemarin ketika saya ke Eropa, gak banyak orang yang pergi ke gereja. Nah, kenapa? Karena gereja mereka sudah malas. Mereka malas nikah. Ada pun yang nikahnya sama anjing. Jadi mereka lebih rela anjing itu menemani mereka daripada punya suami. Karena apa? Mereka bilang suami bisa nyakitin mereka, anjing gak bisa nyakitin mereka. Maka di sana pertumbuhan populasi orang semakin sedikit karena orang malas nikah. Banyak homo, banyak yang nikah sama anjing juga. Lama kemudian sangat sedikit orang-orang anak-anak kecil di sana. Hongkong sama, sedikit anak-anak kecil di sana. Prancis apalagi, sedikit sekali anak-anak kecil di sana. Sebaliknya orang-orang itu punya anak banyak. Orang-orang Islam banyak dari masuk Islam. Kemarin ternyata ke Amerika juga banyak gereja-gereja dijualin. Dan salah satunya di Houston kita buat jadi masjid. Ada berapa banyak konferensi tadi? Jadi insya Allah ada sebuah masa depan yang insya Allah perlu kita perbaiki bersama-sama. Karena orang lain masuk Islam kita harus melihat kita. Nah, harus kita kuatkan dengan segala macam pengertian Islam. Nah, jadi Islam juga kita kemudian membantu konversi mereka tadi. Tapi lebih lengkapnya silakan ketik di YouTube Muslim Demografik. Insya Allah itu bisa menjadi sebuah sebuah pandangan umum lah tentang orang-orang Islam di Eropa. Jadi seperti itu. Silakan boleh nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke. Boleh? Oke. Okay. Baik, siapa yang akan menaklukkan Roma dan akan menjadi penggalan meneruskan Muhammad Al-Fatih di depan Anda ini? Dan juga setiap orang-orang kemudian men-share sebuah keinginan yang sama menaklukkan Roma. Jadi Roma belum takluk, Pak. Jadi Roma belum takluk dan ketika saya beri ke Roma, saya beri ke Roma sama-sama bapak saya dan sama-sama orang-orang kantor bapak saya yang mostly yang kebanyakan mereka adalah Chinese. Jadi satu bis itu sekitar 35 orang yang Chinese semua, yang mesti cuma 7 orang. Ketika saya bosan ketika dalam perjalanan dari Prancis ke Roma, maka saya bilang sama mereka karena saya bosan saya maju ke depan bis, kemudian saya ambil mic, kemudian saya bilang mau gak saya cerita tentang sejarah Eropa? Mau mereka bilang, saya cerita seluruh sejarah Eropa sampai tentang sejarah Konstantinopel, pertekanan Romawi, dan saya cerita bahwa pada tahun 453 kalau tadi kita kenal oleh Muhammad Al-Fatih. Dan saya bilang sama mereka, kenapa saya mau ikut Anda pada hari ini pergi ke kota Roma? Karena kota Roma punya sejarah sangat luar biasa dan saya pergi sini untuk survei. Sebelum besok saya bawa anak-anak saya untuk ramai ke kota Roma. Seluruh orang-orang di bis pun bilang, anak Pak Iwan gila. Ya, memang kita mungkin kelihatan tidak serius, tapi insya Allah kita serius. Nah, kenapa? Kita sudah membangun, kita sudah membangun generasi-generasi seperti tadi. Nah, kenapa? Karena ini adalah yang ngomong Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Roma belum takluk, tapi insya Allah akan takluk dan kita berharap mudah-mudahan di depan mata kita. Saat mata kita masih membuka, walau lebih suap, sudah itu jawabannya. Silahkan yang lagi. Silahkan. Siapa mau Buddha? Agak maju Buddha? Ya, gak mau pakai lebar. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ya. Gak apa-apa Buddha. Iya. Tapi kalau perempuan yang tetap tidak mendapatkan bidadara, iya. Tapi bidadara apa yang diinginkan? Lewat. Tapi bagus itu yang laki-laki atau yang perempuan? Iya. Baik, terima kasih ibu sekalian. Saya pernah di satu majelis taklim ketika saya bilang seperti itu, ibu bilang bilang Ustaz, ketika kata Ustaz laki-laki dapat bidadari, perempuan kan nggak dapat apa-apa, tapi dia dapat segala sesuatu yang dia minta sama Allah. Maka dari ibu bilang ini, kalau gitu Ustaz saya minta sama Allah, dan suami saya gosok poligami aja Ustaz. Saya bilang, boleh bu, coba aja kalau bisa. Nah, asli gini ceritanya, Allah itu adil. Jadi adilnya Allah apa? Salah satu keadilan Allah dan Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan sesuai fitrah. Karena tentunya pada bapak-bapak kan, bapak-bapak mau nggak pak, bapak-bapak dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, secantik Siti Nurhaliza. Kira-kira mau nggak pak? Mau gak pak? Insya Allah kalau bapak-bapak masih normal mau kecuali kalau istrinya hadir di sini dan istrinya memperhatikan dia. Ini dia cuma mau gak dengan saya. Insya Allah yang normal insya Allah mau. Tapi pertanyaan saya ibu sekalian, mau gak Anda dikelilingi oleh 40 cowok-cowok secakep Brad Pitt? Mau gak? Ya mau gue cowok apa? Cewek apaan? Digilir sama 40 orang. Insya Allah yang akan cowok maunya banyak itu normal. Maka Allah memberikan kemudian kenikmatan-kenikmatan seperti tadi, dan jangan dibandingkan dengan dunia yang sekarang yang banyak ini dengki, yang banyak kemudian kekurangan dan sebagainya. Anggap aja itulah kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lebih baik, apakah mendapatkan kemudian bidadari atau mendapatkan apa yang mereka minta kepada Allah? Semuanya insyaallah baik kalau Allah ridho. Jadi fokusnya adalah bukan kemudian hanya pada bicaranya, tapi seperti Muhammad nih, kepantasan apa yang dia lakukan supaya bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemudian fokusnya ke sana. Kalau lebih soal, mohon maaf tidak bisa menjawab lagi kemudian pertanyaan dan jawabannya karena sudah jam 12, kita harus kemudian siap-siap untuk sholat. Kalau ada kemudian yang masih kurang, silakan ketik di YouTube Muhammad Al-Fatih, Anda akan dapat video penjelasan pertanyaan tadi. Masih kurang jelas lagi, ada kemudian bukunya boleh didapatkan. Masih kurang jelas lagi, kapan-kapan kalau ada kemudian penyampaian dari saya lagi boleh hadir juga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena Ustaz bukan selebriti, sekarang tidak ada sesi foto. Jadi jangan dibuat sebagai selebriti, bahaya. Karena kalau Ustaz nanti jadi selebriti, nanti diundang lagi, saya akan meminta 150 juta. Jadi jangan. Jadi lebih baik Ustaz jadi Ustaz saja, jangan jadi selebriti. Gitu kan ya? Nah, jadi tidak ada sesi foto, tapi kalau ada yang meminta tanda tangan, boleh. Silakan kasih nama bukunya, kumpulkan di depan, nanti saya tanda tangani, sorry, kumpulkan ke panitia, nanti saya tanda tangani, setelah sholat nanti akan dibagikan dan diambil oleh yang punya. Baik, terima kasih. Bila ada kami boleh gaya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kita ada mohon panitia disiapkan ada pemberian ini cendrawasih kepada kepada Pak Rahman. Ya, diwakilkan oleh Pak Edward. Ini besok. Sebentar, bapak-bapak ibu kita doa dulu setelah ini, baru kita sama-sama bubar terus siap-siap sholat. Ya, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh sekretaris serta kemudian setelah itu kita siap-siap baik-baik sekalian karena kita sudah mulai yang baik akan malinan jalan berjalan yang baik dan kemudian Allah menghapuskan kita dan tidak berjalan kemudian yang baik dan kita ambil kemudian yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat al-ahli imin wa al-amwat inna kata'amu dari kunci budak. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa ibn kiamat wa qadil wa dari haq wa lumil kiamat. Ya Allah, semuanya adalah benar, Rasul juga benar, kitab-kitab juga benar, malaikat-malaikat adalah benar, hari kiamat juga benar, dan apa yang kau janjikan kepada kami, baik ataupun buruk menurut kami, tapi adalah engkau benar pula. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menghapuskan seluruh dosa-dosa manusia ketika engkau menginginkannya, ketika engkau menyayanginya, maka hapuskanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami, karena kalau engkau tidak menghapuskan dosa-dosa kami, maka kepada siapa lagi kami meminta maaf, ya Allah. Ya Allah, diantara kami adalah orang yang lemah. Diantara kami adalah orang yang perlu untuk bantuan, ya Allah. Perlu pertolongan, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami pertolongan-pertolongan yang kami perlukan agar kami dapat memenuhi janji-janji-Mu, ya Allah. Ya Allah, diantara kami ada generasi-generasi muda. Maka buatlah hati mereka yakin akan perjuangan ini, ya Allah. Buatlah diri mereka menjadi barisan-barisan yang berkontribusi untuk perjuangan Islam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami lemah, kami memberanikan diri kepada Engkau dengan ibadah kami yang tidak sempurna. Bahwa kami memohon kepada-Mu untuk menyempurnakan setiap amal-amal kebaikan kami dan dengan Engkau berwujudkan kami dari saat di neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh yang lahir dari rahim ibu-ibu mereka yang soleh. Ataupun dari bapak-bapak mereka yang soleh. Dan berikan kami kesempatan untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Kepada aplikasi dunia hasanah, fil asmati hasanah, fil abadah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia sebagaimana Engkau menjanjikan kepada kami kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan janganlah mengelompokkan kami dalam orang-orang yang dapat siksa di neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kita pada pagi ini. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.